Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matikan aja. Sudah. Sudah. Tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus jamaah Nahdlatul Ulama beserta organisasi-organisasi Islam yang ada di Kabupaten Sampang, yang saya hormati Bapak Bupati. Nah, kurang sehat. Oke. Bapak Bupati yang kita cintai serta Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Bupati Bangkalan dan Bupati yang lain Sumenep ada. Jajaran Forkopimda, tamu undangan sekalian, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tak kira tadi itu acaranya cuma syukuran. Saya itu bayangkan syukuran habis itu makan pulang. Taunya habis makan diajak alun-alun, ternyata ada pidato. Ini menjadi sulit akhirnya. Acara ini menjadi cukup berat. Kenapa? Karena memperingati Isra Mi'raj. Ini sederhana, kita bertahun-tahun melakukan peringatan-peringatan itu bertahun-tahun. Bahkan mungkin sampean belum lahir sudah ada peringatan dari Maulid Nabi, dari Isra Mi'raj, dari Hijriyah. Tapi di antara sekian banyak peringatan peristiwa Rasulullah itu yang paling susah itu peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu muskilatnya agama Islam itu Isra Mi'raj itu. Jadi muskilat, hal yang paling muskil di dalam agama Islam itu ya Isra Mi'raj itu. Makanya kalau peringatan Isra Mi'raj itu kiai mikir, jangan sampai salah. Peringatan Maulid Nabi itu kiai habis bangun tidur aja bisa. Karena menceritakan peristiwa lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir itu bayinya ada. Dukun bayinya ada. Tahun gajah, gajahnya ada. Yang nyusui Rasulullah ada. Yang gendong Rasulullah ada. Jadi ini barangnya ada. Peringatan Hijriyah, barangnya ada. Yang nuntun unta ada, sahabat muhajirin ada. Sayyidina Abu Bakar bisa bercerita nuntun unta Rasulullah bagaimana di saat berdua di dalam Gua Sur itu, ada ceritanya dan bisa ditanya. Peringatan nuzulul Quran, Qurannya ada, dan Rasulullah benar-benar naik turun ke Akhira. Orang lihat Siti Khadijah nyelimuti Rasulullah, memanggil Waraqa bin Nufair, ada. Makanya gak susah, itu termasuk tema-tema yang tidak susah. Ngaji 17-an ini gampang, wong teks proklamasinya ada, Bung Karno yang baca ada, fotonya ada, nggak akan ada khilafiyah, barangnya ada. Lah Isra Mi'raj itu barangnya nggak ada, itu peristiwa saksinya juga nggak ada, barangnya nggak ada, buktinya juga nggak tidak nampak. Ini urusan Rasulullah dan Allah, urusan antara Allah dan hamba kekasihnya. Itu aja diceritakan naik Buruk itu. Sampai hari ini juga gak ada yang tahu terminal Buruk itu dari mana. Siapa yang bisa nanya? Bahkan gambar Buruk itu ribut sampai hari ini karena ada yang gambar kuda kepala wanita, ada yang menggambar kilat, ada yang mungkin anak-anak sekarang gambar Buruk pesawat pun gak ada yang tahu. Ditemani Malaikat Jibril. Sekarang harus kita tanya, siapa yang bisa nanya ke Malaikat Jibril? Di Jakarta ada sekali orang titisannya Malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Tak tanya juga gak ngerti. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia karena bisa nangkep Malaikat Jibril. Ini ngaji angel. Jadi Isra Mi'raj itu bukan ngaji gampang. Makanya kalau ngaji Isra Mi'raj itu jangan sok-sokan. Ini ngaji paling sulit. Muskilat di dalam agama Islam yang paling muskil itu ya Isra Mi'raj itu. Jangankan saya yang cerita, Rasulullah sendiri ketika cerita Isra Mi'raj enggak ada orang percaya kok. Yang percaya cuma dua, Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar. Itu pun karena diserit sama Rasulullah. Iya, dapat copy paste itu dari Rasulullah. Kena bluetoothnya Rasulullah. Itu percaya. Yang tidak kena bluetoothnya, ya gak percaya. Bagaimana orang bisa percaya zaman segitu lailan kok minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Lailan malam dan semalam itu minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Orang naik kuda itu sebulan setengah. Makanya orang Arab menyebut itu namanya masjidil aqsa. Aqsa itu enggak jauh, bukan jauh maknanya. Kalau jauh itu bahasa Arab menggunakan kalimat ba'id. Ba'id itu jauh. Tapi ada juntrungnya. Kalau sudah menggunakan aqsa itu jauh, tapi enggak jelas jauhnya itu di mana, enggak jelas. Kalau orang Jawa nyebutnya Jabal Kat. Itu enggak tahu kalau orang Madura. Demang Madura. Jabal Kat. Orang gak ngerti. Makanya di zaman Rasulullah ada orang yang datang ke Rasulullah, gak ada yang ngerti. Baju model kayak gitu itu baju mana, bentuk muka kayak gitu itu muka mana, gak ada yang tahu. Itu orang mana, gak ada yang tahu. Itu sowan menemui Rasulullah. Tiba-tiba dia ini teriak-teriak di depan masjid ini, muat Mak, muat. Sahabat Rasulullah saat masjid ini mulut mana model begini manggil Rasulullah kok mat ini. Padahal zaman segitu gak ada yang berani manggil Rasul dengan sebutan mat. Karena dilarang la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kamu jangan manggil nabiku, utusanku seperti kamu manggil temanmu. Makanya ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Ini karena dilarang oleh Allah manggil dengan sebutan mat. Lah ada orang mat, mat, mat. Iya, kalau mat sini kan banyak, ada matake, ada macam-macam. Kalau mat sampang, ya orang sini kan memang banyak nyebut namanya kan mat. Ada mat Ali, mat Karim, mat Rokim. Orang sampang kan mat itu banyak. Makanya kalau dulu ada tamu saya dari Sampang, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Siapa namamu? Mat Alim, gai. Lain, Mat Rokim, gai. Ya Mat itu Muhammad. Jadi namamu Muhammad Rokim sama Muhammad Alim, Karim. Loh, begitu, gai. Iya. Mat itu dari Muhammad. Makanya nama Muhammad. Oh, terima kasih, gai. Saya baru tahu kalau nama saja ini Muhammad. Lah rumahmu di mana? Di Sampang ya. Sampangnya mana ya? Itu ya di belakangnya Muhammad Rosah. Ya kalau Matrosah ya Matrosah gitu aja, jangan Muhammad Rosah. Loh enggak kan saya punya banyak. Orang Madura ini kan teman saya banyak. Orang Madura yang kesasar sampai Thailand juga ada. Ditangkap polisi. Kamu kesasar di negeri orang. Kata siapa negeri orang? Ini Thailand. Nggak tahu saya kalau ini Thailand. Lah kok nyasar ke sini? Orang saya ngejar ikan dari Sampang. Ikannya dikejar dari Sumenep terus Sampang sampai ke Thailand. Mau nelayan dia. Nah. Mat. Orang-orang itu udah disuruh masuk, suruh masuk daripada nanti ribut. Akhirnya orang itu masuk, masuk si Mat ini yang manggil Mat. Habis itu sampai ketemu Rasulullah, "Mat, aku pengen kencing." Ya udah kencinglah sana. Disuruh kencing itu enggak cari toilet. Tapi langsung dibuka jubahnya kencing di depan Rasulullah dalam masjid. Lah Sayyidina Umar kan enggak kuat ngempet lihat orang Mat ini. Tawarik pedang ini mau dipotong lehernya. Rasulullah bilang, "Umar, jangan. Jangan Umar, jangan gimana ini Rasul ini anak nekat ini kencing dalam masjid." Sudah, emang ini anak kampung, di kampungnya sana emang kencingnya sembarangan. Ada pantrek ya dikencingi, ada pohon jambu kencingi, gini-gini juga santriku, tapi santri Sampang. Nah, orang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran, wajah amin aqsal, menggunakan bahasa aqsa untuk menggambarkan jauh yang jauhnya luar biasa, itu bahasa Arab, aqsa. Makanya ketika Masjidil Aqsa bagi orang Makkah jauhnya luar biasa. Sahabat yang paling jago naik kuda namanya Qaqa'. Ini ujung tombak pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid. Itu kalau naik kuda sering kebablasan. Saking kencengnya enggak bisa ngerem. Kebablasan itu. Saking pinternya naik kuda satu ketika kebablasan masuk ke tengah pasukan Romawi. Dipanah 250 ribu tentara Romawi itu lompat kiri kanan. Sahabat Qaqa' ini enggak kena. Saking jagonya naik kuda. Kalau mungkin sekarang ya kelasnya Valentino Rossi lah. Itu naik kuda satu bulan lebih. Sapi apa kudanya 6 mati. Maka ketika Rasul menyatakan, "Aku dari Masjidil Aqsa." Orang ya paling, "Hah? Bener ya Rasul?" Iya. Ada yang nganggap serius, ada yang enggak. Karena enggak mungkin. Ada yang nganggap Rasul itu gurau. Paling Rasul sedang bergurau, karena Rasul kan suka bergurau. Jadi sampean jangan bayangkan Rasulullah itu setiap hari mengeluarkan hadis kayak mesin fotokopi itu enggak. Ada gurau, yang suka diajak gurau itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau gurau sama Rasul itu agak nemen gurau-nya. Jadi Sayyidina Ali kalau makan kacang sama Rasulullah, Sayyidina Ali itu buka kacang. Tapi kulitnya itu ditaruh di depan Rasul. Jadi seolah-olah Rasulullah itu ngabis-ngabiske kacang. Nanti begitu numpuk depan Rasulullah, depan Sayyidina Ali paling dua kulit. Ya Rasul, banyak sekali ngabiskan kacang. Iya Li, lama enggak makan kacang. pengen saya, tapi tak lihat kamu sekarang rakus, kenapa ya Rasul? Sampai kulit-kulitnya kamu makan gak ada kulitnya. Jadi sampai jangan bayangkan Rasulullah itu serius itu, enggak ya suka aku. Ada orang miskin datang ke tempat Rasulullah, ya Rasul doakan saya menjadi kaya, kalau saya kaya nanti tak beli kuda paling baik, nanti kita jalan-jalan boncengan. Kalau saya sudah kaya, sekarang belum, pokoknya doakan ya Rasul. Didoakan sama Rasulullah kaya. Jadi kaya beneran, akhirnya beli kuda yang paling baik di Jazirah Arab. Sore-sore datang ke Rasulullah, ya Rasul saya sudah beli kuda paling baik, saya kaya sekarang, yuk tak bonceng. Rasul siap-siap, ya mandi ya siap-siap, terus keluar rumah. Hah? Aku mau kamu ajak naik anak-an kuda begitu. Enggak. Kuda dewasa itu. Enggak, aku lihat tadi anak-an kuda. Kuda dewasa ya Rasul. Enggak, aku lihat anak-an kuda. Udah aku masuk. Rasul masuk. Orang yang ngajak ini nangis. Oh, Rasul itu kan kuda dewasa. Nangis sampai berderai air mata. Setelah itu Rasul keluar. Iya. Jangan nangis. Rasul bilang, itu kan kuda gede, masa dibilang anak-an kuda. Iya, setahuku dari dulu zaman bahula, yang namanya kuda itu anak-an kuda. Gak ada kuda itu anak-an unta. Naik kuda. Jadi Rasul itu juga suka gurau. Makanya ketika Rasul naik Masjidil apa ke Masjidil Aqsa, naik langit itu. Ya sebagian nganggap gurau. Tapi lama-lama yang setiap nanya, jawabannya sama. Rasul, gimana sih? Iya Rasul kok selalu ditanya jawabannya itu. Kalau ditanya selalu jawabannya itu. Atau jangan-jangan Rasul sekarang itu ngelindur itu kemarin itu. Jangan-jangan ngipi. Jangan-jangan sampai lama-lama jangan-jangan ini meningkat jadi jangan-jangan gendeng. Wah, akhirnya kasak kusuk Rasulullah dibilang gila. Jadi hoak beneran. Rasul dibilang gila. Nah ketika sudah kasak kusuk Rasul dibilang gila, Sayyidina Umar yang marah betul. Setiap ada orang nyebut Rasul gila, dipukuli. Rasul tepat. Sampai tangan Sayyidina Umar ini bencut, bengkak. Tapi karena semua orang yang dipukuli juga gak bergeming, dan tetap jawabannya paling Rasul sekarang udah berubah pikiran, udah gila. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, Umar ada apa? Tanganmu kok bengkak? Iya Rasul, saya mukuli orang sekampung. Nah kenapa? Ya karena Rasul dibilang gila, lo gila kenapa? Ya Rasul kemarin semalam gak ada itu katanya pergi ke langit, ke Masjidil Aqsa. Lah, iya ya Umar? Heh? Iya? Loh? Iya Umar, berarti orang-orang itu gak salah ya Rasul? Ya enggak, berarti Rasul benar-benar ke Masjidil Aqsa? Iya, mate katanya. Ini gila beneran ini. Susah gitu. Ah, Sayyidina Umar begitu dapat jawaban itu langsung keluar rumah. Nggak kuat melihat Rasul terganggu pikirannya karena dianggap gila. Akhirnya Sayyidina Umar tarik pedang di luar rumah itu. Pedangnya diobat-abit. Orang sekampung lari semua. Lalu Sayyidina Umar kok. Sayyidina Umar itu kelasnya bukan kelas caro. Iya, kalau caro itu kan janjian. Sayyidina Umar itu kelasnya senggol bacok. Itu Sayyidina Umar pedangnya begini, ya Rasul. Sambil nangis, aku kurang apa ya Rasul? Aku anak sudah kukorbankan, keluarga kukorbankan. Bermusuhan dengan suku untuk membela engkau ya Rasul. Kenapa ya Rasul sekarang kau pikiranmu terganggu? Pikiran Sayyidina Umar karena ditinggal meninggal Siti Khadijah. Kan peristiwa Isra Mi'raj itu kan persis tahun setelah Siti Khadijah. Masa istri mati aja kau gila ya Rasul? Bilang sama aku ya Rasul, mana perempuan paling cantik sesampang ini? Begitu kan? Tak carinya, mana yang kau kehendaki ya Rasul? Kalau masih perawan biar ku lamar ya Rasul. Kalau punya suami, biar ku bunuh suaminya. Sayyidina Umar, saking kerasnya orang. Mana ada orang berani sama Sayyidina Umar? Wong alisnya itu sambung. Iya, gak pernah senyum. Enggak pernah senyum Sayyidina Umar. Gitu, enggak pernah. Kalau baca Quran orang sekampung takut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya siapa berani dengar? Kalau yang model Qori itu model Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sama Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti sampean memang enggak level sama Sayyidina Umar. Maka jangan sok galak kamu ya. Enggak kelas kamu ternyata. Ternyata orang Sampang lembut lembut makanya tetap NO lembut lembut. Kalau kalian tadi itu langsung Allah, Bismillahirrahmanirrahim, berarti kamu boleh mengikuti selain NU karena sama-sama keras. Ternyata kamu alah cemen. Langsung ini tadi itu saya cuma ngecek lapangan tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini enggak, tadi enggak ada yang bilang Allah. Jangan nih. Tadi ada cuma diam gini. Lu sih berarti zaman memang nggak potongan. Makanya saya dengar kabar sekarang orang Madura keras-keras. Enggak lah, tak cek tadi enggak ternyata. Ternyata saya yakin benderanya tetap Nahdlatul Ulama. Artinya saya nyaman ngaji malam hari ini. Saya nyaman karena saya Suriah NU. Jelek-jelek ini curiah sampeannya. Itu terlihat. Makanya jangan sok galak. Kalau Sayyidina Umar galak beneran. Kalau khutbah tarik pedang di masjid itu. Ittaqallah. Ittaqallah. Siapa yang berani lihat begini? Iya kalau pedangnya gak lepas. Gak lepas. Gak ada orang berani Sayyidina Umar. Setan itu dengar Sayyidina Umar lari. Makanya meninggalnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bernazar. Orang kok keras kayak gitu itu kira-kira kalau ditanya malaikat Munkar Nakir jawabnya apa? Maka ketika Sayyidina Umar meninggal, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Karena sama-sama keramatnya dengar, "Assalamualaikum, salam." Siapa itu? Munkar Nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Lah nanya apa? Ya marobuka. Ya Allah. Nah apa lagi? Udah itu aja gak jadi. Cuman kitab kayak gini di cerita ini kitabnya Salafi gak ada. Ini adanya di kitabnya NU. Ya ini. Cuman baca. Kayak itu. Gak ada yang ditakuti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang ditakuti itu cuman tiga. Allah, Rasulullah, dan istrinya. Ini yang khas Sampang. Lah jangan baca itu kitab Uqudul Janja Ar-Rajulun Ila Umar bin Al-Khattab. Datang laki-laki ke Sayyidina Umar. Saya nanya sama Yai saya dulu, siapa sih Rajulun Abu Dzar? Abu Dzar itu kepala suku panglima perang kaya konglomerat. Ganteng, tapi punya istri satu cerewetnya luar biasa. Akhirnya Abu Dzar, ya Allah, ini kurang apa? Ganteng, sukses, kaya, bupati lagi. Masa punya istri satu cerewetnya kayak begini? Awas ini tak tukar tambah aja. Tapi sebelum ditukar tambah, kata Abu Dzar, kayaknya saya mesti minta curhat sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mesti ngerti cara menaklukkan orang begini, gitu, cerewet ini. Sore-sore datang ke Sayyidina Umar, mau dodok pintu. Ternyata di rumahnya Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli punya Atiqah. Istri Sayyidina Umar lagi ngomel. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar diem nunggu. Dan Sayyidina Umar juga diem aja diomeli. Nah, makanya terus kemudian begitu selesai, "Assalamualaikum, salam." Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Kang Abu ada apa? Gak jadi sama aja. Gak Akhirnya apa? Putar bisik-bisik sama Sayyidina Umar. Ya Umar, aku sebenarnya tadi mau curhat, tapi ternyata kok sama saja. Engkau kok kuat diomeli istrimu seperti itu. Sayyidina Umar jawabnya juga indah. Ya Abu Dar, istriku memang setiap hari begitu, ngomel gak ada habisnya. Tapi kemarahan istriku yang tadi itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak. Punya hati kok yang nguping dari belakang itu ya. Serap gitu ya. Nanti tenang, coba kalau sama iya kayak radio pecat gitu. Nah itu Sayyidina Umar. Makanya begitu Sayyidina Umar gak percaya, benteng Rasulullah jebol. Semua oh itu. Nah, yang paling seneng Abu Jahal. Abu Jahal ini paling seneng. Nah gila, pas ini cocok ini. Sasakuran mesti ini. Abu Jahal langsung mau nanggap monata itu. Untuk mensyukuri Nabi gila kan gitu. Tapi Abu Jahal ini pinter, kayaknya itu sore-sore sowan ke Rasulullah. Hei Muhammad, mana Abu? Ada apa? Enggak, aku dengar kamu katanya dari langit itu beneran. Loh iya, saya dari langit. Oh, hebat kamu, berarti kamu nabi beneran kalau gitu. Ya iyalah, masa aku bohong. Lelelelele. Tapi ya gitu man, kata saya Rasulullah. Apa? Sahabatku gak ada yang percaya. Alah, sahabatmu aja kok mau pikir orang bodoh-bodoh tolol-tolol begitu kamu pikir. Sahabatmu itu orang bodoh semua Muhammad, akalnya enggak nyampe memahami Isra Mi'raj. Daripada kamu cerita ke temanmu enggak ada yang percaya, udah deh kamu ceritakan ke temanku aja gitu. Ke temanmu gimana mana Bu? Ya udah nanti kolega-kolega saya orang pinter-pinter tak kumpulin semua biar denger ceritamu yang top itu. Ceritamu yang gini, cerita nomor satu itu. Bisa kenapa sih ketawa? Mungkin ini cerita apa? Cerita bestseller ini. Cerita nomor satu pada zaman itu, nggak ada yang lain. Nah, ini loh, ini imbas pilpres ini Pak Uwan. Ya Allah, cerita istri satu ketawa, cerita nomor satu ketawa. Iya loh, saya kemarin udah bilang, saya bahkan ditertawain kemarin itu. Ya udah deh, saya Surya, kita pokoknya ya Ma'ruf harus maju, urusan kalah urusan nomor dua, kata saya bilang. Itu aja ribut orang-orang. Iya kan, yang penting maju dulu, kalah urusan nomor dua, nggak usah dipikir. Loh, itu sekarang susah kita. Jadi akhirnya ketika saya beli jeruk, nggak berani begini saya. Lagi ini pendukung nomor satu ya. Saya mau gini, nggak punya ake. Udah ya. Akhirnya Abu Jahal ini manggil teman-temannya. Halumi, halumi, halumi, ngumpul, ngumpul. Mau apa? Muhammad mau cerita Isra Mi'raj. Oh ya sudah, siapkan tukang uji. Wah, akhirnya Abu Jahal ini ngundang semua orang dan Rasul disuruh cerita Isra Mi'raj. Agar bisa diolok-olok, karena ceritanya gak masuk akal. Akhirnya motong kambing, apa, tasyakuran Abu Jahal. Rasul diminta pidato. Akhirnya Rasul datang ke rumahnya Abu Jahal. Dan Abu Jahal menyiapkan acara besar untuk menyambut Rasulullah cerita Isra Mi'raj. Padahal mau diolok-olok. Ini jadi yang pertama kali cerita Isra Mi'raj itu Rasul sendiri. Dan panitia pertama kali peringatan Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Lah iya, ketua panitia Isra Mi'raj yang pertama ya Abu Jahal ini. Yang bikin acara pertama kali untuk Rasul bercerita. Makanya mana Abu Jahalnya? Nah akhirnya begitu Rasul pidato cerita tentang Isra Mi'raj, orang pada nanya, udah selesai Muhammad? Sudah. Saya mau nanya boleh gak? Ya boleh aja, silakan kamu nanya. Enggak, antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu warungnya berapa? Yang ngitung warung, siapa? Pertanyaan aneh-aneh. Oh kamu gak ngerti warungnya berapa? Dilempar Rasulullah. Masjidil Aqsa tiangnya berapa? Ya maksud orang ke Masjidil Aqsa ngitung tiang kan gak mungkin. Gentengnya berapa? Jendelanya berapa? Nah ini kan siapa yang nanya? Sekarang Pak Bupati deh kita tanya. Contoh, Pak Bupati di pendopo udah berapa lama? 2 bulan itu jendelanya berapa? Oh, berarti enggak pernah di enggak pernah dipendopo, bohong ini. Ini sama kayak gitu, Rasul dilempar, uang gitu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah enggak bisa jawab, malaikat Jibril disuruh turun. Ya Jibril turun. Kenapa ya Allah? Nabiku ditanya enggak bisa jawab tentang apa gambar Masjidil Aqsa. Kamu turun, ngapain? Siaran langsung. Loh, kalau sekarang kan siaran langsung kan, gambar hidup di bawah itu kan siaran langsung. Setelah siaran langsung sekarang sih gampang, presiden pidato di istana juga kelihatan di sini. Namanya siaran langsung. Nah, waktu itu jendelanya berapa? 12. Loh, kok tahu? Tiangnya berapa? 90. Loh, kok tahu? Gentengnya berapa? 27.000. Kamu enggak percaya, hitungan sendiri. Loh, itulah cerita tentang Isra Mi'raj itu asalnya, jadi akhirnya percaya loh itu. Nah itu aja sebenarnya cerita besarnya Isra Mi'raj. Ya kalau gak ada siaran langsung itu ya susah, gak ada yang percaya. Akhirnya semuanya percaya dan Abu Jahal menjadi orang paling tolol itu. Makanya terus dibilang Abu Jahal itu orang bodoh, tadi maunya mengolok-olok malah ini. Makanya jangan suka lebih-lebihkan dengan huwa. Nanti yang kamu huwa-huwa ini tuh jangan-jangan malah jadi laki nanti kamu. Udah gak usah tepuk tangan, nanti sulit tepuk tangan. Dah. Nah itulah Isra Mi'raj. Jadi makanya Isra Mi'raj itu gak mudah. Nah Isra Mi'raj sungguhnya itu apa? Isra Mi'raj itu monumennya cuma satu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Monumennya cuma itu aja. Monumennya ada di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra, maksudnya Allah asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya, yaitu berwujud Nabi Muhammad, lailan, malam dan semalam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama tafsir kalau bertanya, ini kan mesti dibahas, kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok tidak minal masjidil haram ilal Borobudur gitu? Kok tidak minal masjidil haram ilal Bangkalan? Kenapa tidak minal masjidil haram ilal Sampang? Kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa mesti ditunjukkan? Wong yang lain enggak. Sayyidina apa? Nabi Adam enggak usah ditunjukkan, memang dari kampung sana. Nabi Idris ditunjukkan enggak turun lagi. Nabi Nuh cuma ditunjukkan gelombang besar. Nabi Musa dengar gelodak-gelodak pingsan. Nabi Isa naik enggak turun lagi. Turunnya besok hari kiamat. Nah kenapa Rasulullah kok mesti ditunjukkan? Dan ayat itu ditutup dengan kalimat yang sederhana, innahu huwas sami'ul basir, zat yang maha mendengar, basirun zat yang maha melihat. Mendengar apa? Melihat apa? Kok tutupan ayat itu kok sederhana? Padahal minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Dalam ilmu balaghah mestinya disampaikan peristiwa itu dengan tutupan yang besar, misalnya innahu huwal azizul jabbar. Kan keren. Innahu huwal azizul jabbar. Cuman innahu wasami'ul. Kok jadi kayak sepele itu dalam bahasa, cuma mendengar dan melihat. Coba kalau azizul jabbar, aku zat yang mulia dan jabbar. Kan keren. Wah, kan keren. Enggak Allah. Enggak terlalu keren. Kenapa sami'on lah? Kuncinya di sami'on ini lah. Zat yang maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar keluh kesah Rasulullah. Rasulullah itu berkeluh kesah. Kenapa? Karena Rasul ini Nabi terakhir. Nabi paling sulit. Nabi paling susah. Karena Nabi terakhir. Susahnya di mana? Merapikan barisan. Rasul ini kan Nabi terakhir. Kalau diurutkan humadamun idris unukun utuma soleh wa ibrahimu kulun mutabak lutun wa ismailu ishaku kaza yakubu yusufu wa ayyubu kaza syu'aibu haruna wa musa wal yasa'adul kifli dawudu sulaiman utabak ilyasu yunusu zakariya yahya isa wa toha khadimun da'gaya. Masih apal kan teman? Ya kalau enggak NU ya enggak pate apal. Ayo Pak yo madamun idrisuno. Saleh wa Ibrahim kullun mutaba. Lutun wa Ismail is. Yaqub Yusuf wa Ayyub kaza. Syuaib Harun wa Musa wal Yasa. Dawud Sulaiman taba. Ilyas Yunus Zaka. Isa wa Ta. Tak loyal lah, ciri ini wong NU ya apa? Karena saya ini selalu dapat gambaran sekarang orang sini kata-katanya udah gak patah NU kan gitu. Udah mulai gak terlalu NU, ternyata enggak juga, huwak gitu ternyata. Masih NU. Begini sih apal. Nah Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Yang disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin. Tak kasih contoh. Khotamul Anbiya wal Mursalin ini apa ini gelas ya? Ini sedotan. Lho iki ngaji itu ana contone, ada eksperimennya. Ini ya. Jadi jelas, gampang ini contohnya. Nah, ini dua ya. Tak cepas. Di tutup. Di buka, tutup lagi. Gampang enggak nutupnya? Tutup? Tutup karena enggak ada masalah. Kalau ada ininya dua. Nutupnya gimana? Nah, enggak bisa ditutup. Nah, enggak bisa ditutup karena ada. Nah, Islam itu nabinya pun lebih penutup. Lah ketika ditutup masih ada dua yang berdiri di dalam gelas ini. Siapa? Umatnya Nabi Musa sama umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa itu masih kuat, ini mau ditutup, ya komplain dia. Ya Muhammad, jadi kamu mau nutup kami? Iya, saya khotamul anbiya wal mursalin. Sok-sokan lu ya. Lu kan ini satu rumpun. Nabi Muhammad penerus Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim diteruskan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim kan punya anak dua waktu itu. Yang satu bernama Yakub, bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Dari Siti Syarah melahirkan Ishak, dari Siti Hajar melahirkan Ismail. Nah, dari Ishak ini lahir Yakub atau Israel. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan Bani Israel melahirkan nabi-nabi besar. Salah satunya melahirkan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang gak main-main namanya. Dikasih kitab Taurat, punya agama namanya Yahudi. Orang Yahudi pegangan Taurat itu medeni wong. Nabi Musa itu ketika pakai baju ini bulunya nyocok-nyocok keluar saking kuatnya, kayak otot kawat balung besi itu ya Nabi Musa. Kita gak kebayang malaikat Israel mau nyabut nyawanya itu ditempiling sama Nabi Musa itu. Itu orang kayak apa kuatnya megang Taurat. Terus saya baca tafsir Ibnu Katsir. Malaikat Israel datang ke Rasul, ya ke Nabi Musa, ya Musa aku cabut nyawamu, tepak gitu. Kepalanya pecah, matanya keluar gelundung gitu. Ditamake meneh. Karena malaikat ya celing utuh lagi. Lapor sama Allah, ya Allah itu siapa? Oh itu Musa, kamu jangan main-main sama orang satu itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, kamu cari dia dan dia gagal. Makanya datang lagi besok. Nabi Musa, malaikat di Israel sopan. Assalamualaikum ya Musa, salam. Apa kamu tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Gimana kalau tak cabut? Dia bilang dong, jangan coba cabut. Enggak, malaikat yang lain udah ngabari rambutmu udah putih, jenggotmu sudah semrawut, gigimu udah rontok. Oh ya sudah kalau gitu cabut lah, dicabut. Makanya orang Yahudi itu paling suka nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut. Supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Lah itu sampai zaman Rasulullah orang Yahudi suka nyukur jenggot, maka urusan lihyah, urusan jenggot itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Lah itu kan ada asbabun wurudnya. Kita aja yang malas baca, akhirnya ribut masalah jenggot. Coba kalau orang tahu masalah itu, enggak ribet mau jenggot-jenggotan lama, enggak ya, enggak salah. Orang Yahudi kan paling hobi kalau mati digundul. Dikerok orang yang giginya dilepasi, digundul plontos. Biar kalau mati dikira bayi. Makanya dalam kitab Bani Israel ada satu diceritakan bahwa malaikat Munkar Nakir pernah kaget ada bayi mati. Dibawa ke malaikat Ridwan, ya Ridwan ada bayi mati, bukan. Ini bukan bayi, ini digundul. Enggak, ini bayi. Enggak, ini digundul. Saya udah pengalaman ngurusi yang begini. Apal saya. Lah kalau kamu ngadepi begini gimana? Ya tak tes bayi apa enggak, gampang. Caranya gimana? Lah saya kan punya bidadari banyak. Tinggal panggil aja bidadari. Gak usah turun ya, terus gak usah pakai baju. Maka si bayi pasti cuing. Noang. Makanya tafsir Bani Israel itu gak boleh untuk nafsiri Quran, namanya tafsir Israel. Lihat orang Bani Israel kan suka-suka dia aja. Laki perempuan kenapa laki-laki begini, perempuan begitu. Kan gara-gara buah kulti buahnya 6. Kata orang Yahudi, dipetik semua sama Nabi Adam, 3 dikasihkan Siti Hawa, mau makan gak bisa. Dipecah sama Nabi Adam, begitu sudah pecah mau dimakan ketahuan Allah. Maka disembunyikan di sini. Yang 2 disembunyikan di sini, makanya ini 2 ini pecah. Nah ini tafsirnya orang Yahudi. Makanya para ulama dulu gimana membersihkan tafsir dari tafsir Yahudi. Laki-laki kenapa begitu? Buahnya yang 3, yang 2, apa yang 1 dipetik. Dilek itu ditaruh di sini, nyantol. Nah, yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan di sini. Wah itu dulu ulama membersihkan tafsir Quran dari tafsir Israiliyat itu bawahnya. Sampai kalau baca tafsir Israel perutmu sakit ketawa. Lo Nabi Musa begitu dikasih Taurat, siapa yang bisa ngelawan? Wong Taurat untuk ngelawan Fir'aun. Fir'aun itu piramidanya aja segede itu, 70 meter di atas tanah, 40 meter di dalam tanah, 1000 meter ruang hampa udara. Gimana cara buatnya? Kalau yang ngadepi kayak sampean, ya gak menang lah melawan Fir'aun. Dulu itu makanya kitabnya Nabi Musa itu Taurat hebat. Tangan masuk saku keluar jadi listrik. Tongkat dilempar jadi naga. Musuh tempiling mati. Tongkat dipukul laut jadi jalan tol. Itu kan Nabi Musa. Itu gak kebayang orang sehebat itu. Punya temen namanya Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro itu bisa pindah sesuatu tanpa menyentuh. Cling, pindah. Bal'am mau sepak bola kok sampean di sini berkumpul gini, jengkel dia. Cling, sampean sak kampung pindah Surabaya. Itu Bal'am bin Ba'uro. Makanya gak ada perempuan cantik berani menghina Bal'am. Begitu perempuan cantik menghina Bal'am, cling, dia pindah ke kamarnya Bal'am. Kayaknya orang Sampang semua sepakat ilmu itu masih ada apa enggak ada. Hebat Bal'am. Punya Nabi Musa punya teman namanya Musa Samiri, mampu melihat tapak kaki malaikat Jibril. Punya Samson, pemegang Taurat Samson, Sam'on al-Ghazi, manjat kelapa gak dipanggil rurut gitu. Satu orang membunuh 200.000 orang dengan rahang unta. Sampai bayangin itu orang kuatnya kayak apa. Dikenal sampai hari ini namanya Samson. Sampai Jakarta namanya Samson Betawi. Diperankan sama Benyamin S. Ini kan legenda dunia begitu Taurat. Makanya Taurat gak pernah dilepas. Sampai hari ini Taurat masih dipegang oleh umat Yahudi. Diringkes dalam satu kitab. Kalau kita Majmu' Latif, Majmu' Sharif, kalau sana namanya Talmud. Talmud ini menghasilkan tarekat namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid tarekoh Kabbalah kuat-kuat. Ada Ben Gurion, Israel, Israel yang bikin negara Israel. Ada namanya apa? Musedayan yang bikin Musad. Ada yang namanya apa itu? Rothschild Rockefeller yang bikin bank dunia, yang uangnya dipinjamkan kepada Amerika namanya Bank Devisa New York, yang ngontrol seluruh sistem perbankan dunia yang ada di Wall Street Amerika. Orang Yahudi semua itu. Nah, mursyid terakhir yang terkenal paling kuat sekarang namanya Ingus Wan. Berada di Amerika, pernah dipakai untuk memindahkan tank-tank Soviet waktu perang dingin dengan Amerika. Nah, dia diolok-olok sama anggota parlemen Amerika. Akhirnya anggota parlemen Amerika dibawakan labu isinya bledek. Saat gedung parlemen lari semua. Akhirnya sama Amerika diangkat jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Namanya divisi Star War. Titipkan di CIA, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang pensiun di Amerika bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake yang menginspirasi film itu apa? Harry Potter. Muridnya yang paling pinter namanya David Copperfield. Dan murid Kabbalah sekarang yang paling kita lulukan ada. Namanya siapa pengikutnya? Namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Jadi zaman kan udah gak ngerti begitu. Taunya tinggal Qadiriyah, Naqsobandiyah, Syadiliyah. Yang punya Yahudi udah gak ngerti sama sekali. Makanya sampean hancurkan Yahudi. Yahudi itu di mana? Sampean gak tahu sudah sekarang. Gayanya doang ngerti. Kalau teriak Yahudi paling kenceng, tapi kalau naik pesawat tetap pesawatnya Yahudi. Lagi kita ini kan sok-sokan aja gayanya aja. Lari kejeduk kepalanya, duk setan. Padahal yang kejeduk kan sampean sendiri, setan sudah tidur, gak ada kejeduk pintu. Lah inilah, makanya itu. Nah, dari Nabi Israel lahir Nabi Daud. Nabi Daud ini punya kelebihan yang luar biasa. Tangan masuk tanah, keluar jadi pedang. Jadi logam. Makanya dipakai simbolnya oleh orang Yahudi. Namanya bintang David. Bintang segi 6. Loh, makanya Yahudi menguasai dunia. Karena penguasa logam itu Nabi Daud. Sekarang eranya logam. Itu handphone logam. Ini logam. Pistol logam. Handphone logam. Orang patah tulang kasih logam. Mana yang gak pakai logam? Ini yang terbang ini logam. Ini masih eranya era Nabi Daud karena Yahudi masih menggunakan bintang David. Lah kita nggak pernah mengekspresikan diri bertarung logam, padahal kita punya keris. Tapi keris diolok-olok sebagai simbol kebodohan. Padahal keris merupakan bagian dari metalurgi dunia yang paling dikagumi. Tengahnya keris itu meleleh di suhu 15.000 derajat logam bintang. Jerman sampai sekarang hanya mampu melebur logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 reaktornya enggak kuat. Nah, terus dua waktu itu terus 15.000 derajat itu api apa? Orang sudah enggak ngerti, sampai enggak pernah lagi meneliti, bahkan mengatakan keris itu musyrik. Akhirnya kita kehilangan ilmu metalurgi, juga kehilangan seni metal di Indonesia. Padahal orang Eropa begitu mengincar logam kita. Arab punya alat musik namanya gamelan. Namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit kambing. Eropa punya alat musik namanya gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan. Terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mampan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kamu benci sekarang. Kamu gak suka dengan itu. Ketidaksukaan kita bukan semata-mata karena kedatangan alat musik baru, tapi sampai merambah kepada ideologi dan teologi dengan mengatakan hal itu bertentangan dengan kehendak Allah dalam sebutan musyrik, yang artinya kita akan kehilangan ilmu metalurgi dan kita akan kehilangan pertambangan dari sisi yang paling kuat di Indonesia. Jangan main-main kita kalau udah seperti ini. Hah? Ya enggak usah melongok gitulah, biasa. Nah, dari Bani Israel lahir nabi besar namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai hari ini dikenal banyak orang dengan nama King Salomon. Siapa yang enggak kenal Nabi Sulaiman? Semut diajak ngomong, burung diajak ngomong, jin disuruh, angin diajak ngomong, bahkan kentut bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Makanya di zaman Nabi Sulaiman gak ada yang ribut kalau ada yang kentut, karena gak perlu nanya kentut siapa, kentutnya dipanggil. Kentut sini kamu, kamu kentut siapa? Kentutnya Muafek. Udah selesai, udah gak ada bertanya lagi. Loh, membangun kota besar namanya Baitul Muqaddas. Muqaddas itu yang sekarang di Filistin itu bangunan kota yang bangun adalah Nabi Sulaiman. Makanya bentuk bangunannya aneh karena sebagian besar itu yang bikin itu jin. Nah, dari Bani Israel lahir nabi besar namanya Isa alaihis salam. Orang sebuta ditemok itu melek, orang mati, weh itu bangun. Lahir brejel pidato. Coba siapa yang enggak serem dikasih kitab Injil. Akhirnya punya agama besar namanya Nasrani. Kemudian pindah ke Eropa, berpusat di kota besar namanya Vatikan. Dengan pemimpin besar namanya Paus. Makanya saya pernah punya cerita zaman Gus Dur, orang Madura, sebatang kara di Jakarta. Akhirnya ikut bekerja sama pendeta Nasrani. Pendetanya bilang, kamu kan daripada sebatang kara begini, ikutlah agama kami, ikut Nasrani. Loh, udah mau saja. Orang keluarga saya di Sampang Islam semua, kok saya mau pindah Kristen? Enggak mau saya. Tapi kalau daripada kamu cobalah ke gereja sehari, dua hari, tiga hari, setiap minggu ya. Loh, kalau gitu enggak apa-apa, saya coba masuk ke gereja. Selama setahun lah saya ke gereja. Oh, akhirnya diajak ke gereja selama setahun. Begitu setahun diajak ke gereja. Ini promonya nanya, kamu kan sudah setahun, gimana kalau masuk Kristen? Udah mau saya, sekarang semakin gak mau saya. Saya sudah tahu rahasianya. Apa rahasianya? Gak ada gunanya saya sendirian masuk Kristen. Lah kok sendirian masuk Kristen gak ada gunanya gimana? Ya gak ada gunanya, orang seluruh ikan di lautan semuanya sudah Kristen. Lo kok bisa? Lo kan rajanya Paus. Ada waduh, raja cerdik. Ya kan, lo punya kitab Injil, punya kekuasaan namanya Vatikan, dipimpin Paus, punya kardinal-kardinal, punya uskup-uskup, punya gereja, punya romo yang tersebar di seluruh dunia. Loh, sampai sekarang segitu loh. Saya kan bayangkan tiba-tiba Rasulullah mengatakan kututup kalian gitu. Ngamuk. Orang Yahudi Nasrani pegang Taurat, pegang Injil, dunia kalang kabut, perang di mana-mana menang. Sihir enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya orang Yahudi Nasrani berkolaborasi menyerang Romawi. Romawi diserang orang Yahudi Nasrani, ya berantakan kalang kabut. Padahal orang Romawi sudah punya Tuhan namanya Zeus. Tuhannya menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera. Punya anak Hercules. Diserang habis. Makanya akhirnya kemudian orang Yahudi, orang Romawi apa? Ngambil kitab Taurat, kitab Injil, terus kemudian diterjemah jadi Old Testament dan New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Baru siap perang. Begitu siap perang, Khawariyun kalah, tapi bangkrut Romawi. Karena bangkrut kemudian akhirnya Romawi membangun apa? Sebuah sistem embargo emas. Emas gak boleh keluar Romawi karena negaranya bangkrut. Karena dunia diembargo emas oleh Romawi, maka seluruh dunia langka emas. Nah, bangsa yang paling sengsara kena embargo Romawi, bangsa India. Makanya India kemudian boyong satu negara namanya bangsa Wida. Dipimpin Kudunga, terdampar di Pulau Maldives, membangun kerajaan Salangkanaya. Dari situ punya anak Mulawarman, geser ke ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Negara punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon, bikin kerajaan Salukonegoro. Punya anak namanya Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, bikin Galuh. Punya anak Sanjaya, bikin Mataram di Jawa Tengah. Yang dari situ belah dua. Yang satu namanya Wangsa Sailendra, geser ke Palembang, bikin Sriwijaya. Yang Wangsa Isyana, geser ke timur, melahirkan kerajaan Kadiri. Dari Kadiri lahir Singasari. Dari Singasari lahir Majapahit. Jadi kalau ingin tahu kenapa ada orang-orang India dan ini, ya karena problem di sana. Nah, ini lah. Maka baca dunia ini tidak mudah karena Islamnya. Lu gitu mau ditutup sama Rasulullah, ngomel. Ya Muhammad, apa? Kamu mau nutup agama kami? Iya, aku khotamul anbiya al mursalin. Ilmumu seberapa? Kamu kalau mau meneruskan Nabi Ibrahim, kamu tahu enggak sejarah para nabi sebelumnya? Ya enggak tahu, kalau enggak tahu enggak usah nutup lah. Ya setiap hari berdebat. Akhirnya Allah menurunkan cerita nabi-nabi dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau orang Mekah sih enggak perlu diurus, karena orang Mekah itu kocrok aja, ribut aja secara otot. Tapi Yahudi Nasrani pertanyaannya itu selalu menggunakan pertanyaan yang menggunakan manhaj dan metodologi yang berat. Kamu tahu ceritanya Ashabul Kahfi? Sampai setahun malaikat gak turun-turun, Nabi aja pusing, gimana cerita Ashabul Kahfi? Terakhir, kalau engkau mau menutup agama kami dan engkau penerus Nabi Ibrahim, simbolmu Ka'bah, di mana peletakan batu pertama Ka'bah ketika Nabi Ibrahim bangunnya? Wah, enggak tahu saya. Lah terus di mana Nabi Ismail kakekmu yang lari-lari itu? Enggak tahu. Lah kalau kamu enggak tahu enggak usah ngomong. Nenekmu Hajar di sebelah mana? Lah kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Katanya ngelempari setan di sebelah mana? Dicecar Rasulullah ini terus sama ini. Makanya kemudian Rasul berkeluh kesah, itu tertulis dalam innahu huwas sami'ul. Sami'unnya ini, kalau Basirun kan urusan Rasulullah ditinggal Siti Khadijah, Amul Khuzni berduka dilihat Allah terus dan dikasih bonus itu aja. Tapi yang terberat yang Sami'un, karena problemnya dengan Bani Israel, maka diselesaikan urusan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa, makanya bukan minal masjidil haram ilal Borobudur. Karena yang konflik bukan dengan lain, tapi antar saudara dengan Bani Israel. Ya, makanya begitu naik, lihat banyak hal, ketemu Nabi Ibrahim terakhirnya. Nabi Ibrahim ditanya, kayak apa ya Muhammad cucuku? Itu dulu peletakan batu pertamanya di mana sih? Ka'bah itu di situ itu. Nanti kalau kamu turun kamu kasih tanda ya, makam Ibrahim itu di situ. Nanti kamu tengok biar gak hilang. Nah kakek Ma'il sebelah mana lah? Kakek Ma'ilmu sebelah situ itu. Nanti kalau kamu turun kasih tanda namanya Khidir Ismail. Kakek nenek Hajar, nenekmu Hajar di sana itu dulu lari sana di sana. Pentol sana sama pentol sana itu kamu tandailah nanti Sofa Marwah. Nah, lempar setannya di mana? Nah, di situ itu dulu itu 1 2 3. Nanti kalau kamu turun jangan lupa ya itu kamu tengok. Ka'bah sendiri ini dulu apa sih, Kek? Itu bukan punyaku, aku cuman bangun ulang. Itu punya kakekmu Adam. Nah, orangnya di situ kamu nanya sana, Kek, gitu situ. Temu Nabi Adam, kayak ini apa dulu? Kita ini kan bukan penduduk sini, anakku, cucuku. Kita ini penduduk langit, temannya iblis sekampung. Makanya musuhannya sampai hari ini karena dulu kakekmu ini konflik di situ. Aku ini korban hoa dulu. Iblis itu memang hoa gitu. Katanya kalau ambil buah itu abadi, ya tak ambil. Dan aku terlanjur cinta sama Siti Hawa. Begitu tak ambil dimarahi aku sama Allah. Memang itu hoak pertama itu iblis itu. Makanya kalau seandainya waktu itu sudah ada Indonesia gitu, pasti palingnya besok agamamu akan sampai ke Indonesia dan satu ketika akan ada hoak. Maka sampaikanlah hadis tentang hoak. Mungkin ada itu. Tapi berhubung waktu itu belum ada. Lah aku itu turun ke sini. Nah aku khawatir aku nggak bisa pulang karena dibilang aku harus pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka aku kasih tanda. Aku turun bikin tanda ini biar aku nanti bisa tahu kapan aku pulang dan dari mana. Begitu tanda itu jadi sama Allah diabadikan, disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Nah, ini enggak baik tuh. Nah, itulah. Terus kalau Jabal Rohmah itu apa? Nah, kalau Jabal Rohmah itu sih tuku I love you ku sama nenekmu Hawa. Ya, itu. Jadi dulu aku itu kan di sana itu punya istri. Kak nenekmu Hawa itu menikahku di sana di langit. Itu gara-gara aku curhat sama malaikat Jibril. Aku kan dulu itu tahu semua. Ketika aku dibikin dengan wujud seperti ini, aku tahu semua. Tangan untuk megang, kaki untuk jalan, mata untuk melihat, lambe bibir untuk ngomong, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan tahu. Tapi aku itu pernah bingung dengan yang satu ini. Ini apa? Posisinya juga gak strategis begini. Ini gak ada matanya, ada kepalanya, ada rambut. Rambutnya di belakang gitu. Ada mulutnya, gak ada giginya. Rosun bila syarin, famun bila sinin. Ini gak tahu aku, tapi dan aku ini belum bangun, dia udah bangun dulu. Aku curhat sama malaikat Jibril, ya Jibril ini kira-kira apa ini? Ya apa? Akhirnya diberikanlah pasangan yang membuat aku mengerti itu. Hawa, nah itu lagi seneng-senengnya aku disuruh turun sini. Rindu aku. Dan berat sekali waktu itu rindu. Kenapa? Sendirian aku di sana, belum ada warung kopi. Coba kalau ada warung, aku bisa main ke warung, habis itu aku jatuh cinta sama pemilik warungnya. Aku masih sendiri waktu itu, sepi, aku kangen luar biasa sama Hawa itu, nenek buyutmu itu. Sehingga aku cuma jalan sana sini, nyari dia. Makanya kamu jangan heran kalau rindu itu berat. Karena aku pertama kali turun di uji rindu. Makanya yang paling sakit di dunia adalah rindu. Sakit gigi dicabut sembuh, sakit sembuh. Tapi kalau sudah rindu nak, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Sana sini, rinduku 200 tahun, kamu gak kebayang. Rindu kok 200 tahun, sakit nak. Maka aku cari nenekmu Hawa, dan setiap kali aku teriak, Hawa, Hawa, gak ada jawaban. Karena aku tahu, pasti dia juga merindukan aku. Walah, satu ketika tiba-tiba aku teriak, Hawa. Ada sayup-sayup terdengar setelah 200 tahun. Mas ada. Wah, kaget aku, rindu bener. Tak cari, aku lari ke sana, lari ke sana. Itu coba bayangkan kalau kita itu lihat film India itu. Seneng, di belakangmu. Itu dulu ke situ, di situ, di situ. Akhirnya saya lihat nenekmu Hawa duduk di atas bukit itu. Sudah begini pakai sarung sambil nangis, Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Dia sudah gak bisa bangun saking rindunya. Tapi sisa-sisa tenaganya masih sempat berdiri dan berlari mengejarku. Maka aku ingat, aku marahin dia. Hawa, kamu jangan ngejar aku. Kenapa, Mas Adam? Aku rindu. Jangan, kau jangan turun mengejarku. Karena kalau engkau turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh engkau ada perempuan ngejar laki-laki. Jangan turun. Wah, akhirnya aku yang naik, lari aku dengan sekuat tenaga. Hamko hamis, lalu naik. Wah, akhirnya begitu sampai ku peluk erat. Mungkin itulah yang namanya Teletubbies power. Peristiwa itulah yang diabadikan oleh Allah, dikasih tugu cinta namanya Jabal Rahmah. Dan akhirnya dari situ aku punya anak yang banyak. Anak-anak itu, anak sana. Makanya nanti kamu tengok, biar manusia enggak lupa asal kejadiannya, semua dulu dari Jabal Rahmah. Makanya puncak ibadah haji di Jabal Rahmah. Makanya orang kalau ke Jabal Rahmah, Islam ini luar biasa ukhuwah basyariahnya. Karena dari Jabal Rahmah orang diajarkan, dari situlah lahirnya anak manusia. Yang tadinya Adam Hawa bergerak kemana-mana, yang netap di Arab tetap cantik, tetap ganteng. Yang pindah Eropa jadi tinggi besar rambutnya merah. Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Yang pindah ke Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit gitu. Yang pindah ke Madura jadi kecil-kecil pesek-pesek. Itu yang disebut min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Mengerti aja kita, gak usah pengen menyatu apa. Kita cukup diminta mengerti aja. Mengertilah, yang Arab itu pasti cantik ganteng. Gak usah komplain, karena orang Arab gak ada air. Kalau dibikin jelek-jelek ini gak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng karena gak ada air, biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Tapi ini gak ada hadisnya loh, jadi jangan dipercayain. Ini kamakola kiro-kiro ini. Karena saya gak ketemu dalilnya, gak ada. Cari referensi manapun gak ada. Kalau yang tadi itu ada referensinya semuanya, kita gak pernah baca. Kalau yang ini gak ada. Saya cari di mana dasarnya. Kenapa kalau di Arab tetap cantik ganteng? Ya akhirnya kiro-kiro. Orang Eropa kenapa tinggi besar? Karena Allah menempatkan orang Eropa di bumi yang sangat ekstrim. Kalau musim dingin, mataharinya hilang selama 4 bulan. Karena kehilangan matahari, orang Afrika menghadapi situasi yang sangat dingin. Sehingga kalau dibikin kecil-kecil gini, kedinginan mati. Maka dibikin besar. Ya kan itu Allah yang ngatur. Ya besar lah. Oh, kalau kecil mati. Kan gitu. Loh, orang Eropa kalau gak ada matahari, kehilangan ultraviolet. Kehilangan ultraviolet, kulitnya berubah. Jadi pigmentnya hilang, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa kalau musim dingin, dia berlari ke Indonesia, menjemur dirinya di pantai-pantai Indo. Nisa di Madura, di Bali, berjemur aja dia cuma pakai BH sama pakai cawat. Porno enggak, itu berjemur. Sampean aja yang ngeres. Sampean yang enggak ngerti itu bukan pornografi, itu berjemur. Nanti bekas tanda hitam karena apa blontengnya itu ditunjukkan di negaranya sana dan orang sana berdecak kagum. Kamu orang sukses karena kamu bisa ke sebuah negara di saat kami kedinginan di negara kamu. Lho itu mereka, kita ngerti aja. Makanya Pak Bupati jangan bikin perda syariat. Perda syariat bahwa turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, jangan. Itu nanti pindah dia ke negara lain karena kita di sini. Cuma ngerti aja. Lho orang Eropa kalau musim dingin enggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang tidak rontok hanya daun cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Jadi enggak usah kita ribut, itu aja daun yang enggak rontok. Coba kalau Natal itu asli Madura, bisa daun jambu. Ya bisa daun mangga. Makanya jangan marah, jangan tanami masjid kami depannya dengan pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kayak begini nih, coba kita dipahami aja. Ini orang Indonesia ini kadang sok-sok gak ngerti. Orang Eropa kalau musim dingin harus pakai pemanas, kalau musim panas pakai pendingin, air condition. Makanya mereka berebut energi, perang di negara-negara manapun untuk mengambil energi. Orang sini gak panas gak dingin. Makanya teknologinya AC, enggak, apa, sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung cukup. Lah itu, orang Eropa kalau musim dingin enggak punya ikan, karena sungainya mengering menjadi es. Makanya di musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Untuk dimakan di musim dingin, orang Madura ngapain ikut makan sarden? Wong sungaimu menyediakan ikan setiap hari, laut kita menyediakan ikan. Enggak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Ini cuma mengerti gitu. Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit? Karena Cina kalau musim dingin salju turun, mataharinya kelihatan sehingga silau. Loh, ini sekali lagi masih bagian dari kamakola kiro. Enggak ngerti aslinya. Orang Afrika kenapa hitam? Nah ini yang paling indah itu yang hitam. Kenapa? Karena Afrika dititipi singa. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan warnanya. Nah kalau dibikin hitam gitu sekali tengkurep udah gak kelihatan. Allah yang ngatur kalau kita pusing. Untuk mengerti kita aja, lita'arufu, mengertilah. Maka antar bangsa harus saling mengerti. Lah itu maka kita diminta menengok itu, melakukan perjalanan Haji untuk apa? Mendudukkan kita ini menjadi bagian dari kehidupan dunia dalam ukhuwah basyariah, dalam perbedaan, dan kita mengayomi sebagai rahmatan lil alamin. Itu kan kita. Pada titik Nabi Ibrahim, kita juga diminta mengerti. Nabi Ibrahim nenek moyang kita dikenal oleh seluruh agama di dunia. Orang Nasrani di sana menyebutnya Abraham. Dikenal namanya Abraham punya istri Sarah. Di Islam dikenal Ibrahim punya istri Sarah. Di India dikenal dengan nama Brahma punya istri Saraswati. Lu terus apa coba? Sarah juga kan? Saraswati, Sarah. Heh? Lu makanya simbolnya mirip. Islam dan Hindu sama-sama batu ditumpuk, yang satu bernama candi, yang satu bernama Ka'bah. Yang di sana air suci Gangga, sana air suci Zam-zam, sini Linggayoni, yang di Makkah Jabal Rohma. Muter belok kiri, kainnya selempang, sana warna kuning, kita warna putih. Selesai perjalanan suci, sana digundul, kita takhalul. Urusannya sama rambutnya. Kenapa kita ribut? Ya, setelah perjalanan suci sama-sama menyembelih hewan korban. Sini korban, sana gadri. Kalau banyak sujud, kita juga batuknya hitam, dua, sana delapan. Loh, jadi kita cari ada persamaan, jangan cari perbedaannya. Bahwa kemudian mereka punya cara sendiri, itu kan caranya. Inilah konsep dasar lakum dinukum waliyadin. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj, kita diperintah Salat, dan di dalam salat tidak boleh melupakan masa lalu Nabi Ibrahim. Maka kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, Ali Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani Ali Ibrahim. Loh, makanya ketika Gus Dur ke Israel, orang ribut. Jawaban Gus Dur apa? Kita baca walantar wa angkal Yahudi walan Nasoro setahun sekali, ingat terus. Tapi yang lima kali sehari wa ala ali Ibrahim lupa kita. Kita mendoakan saudara kita. Itu kita lupa yang kama solaita wa kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita lupa bahwa kita disuruh mendoakan bagaimanapun juga akar saudara kita sama. Loh, makanya kita kalau sholat gak ketemu sama orang Nasrani. Mana ketemu, wong itu kiblatnya Baitul Maqdis, kita Ka'bah. Orang Yahudi gak ketemu, tapi kalau urusan haji ketemu sama orang Yahudi. Urusan apa? Naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat, gak jadi, namanya Tetuko. Sing teko ra tuku tuku, sing tuku ra teko. Dengan orang Nasrani kita ketemu setiap hari. Kalau istri kita butuh bedak dan parfum, dari orang Nasrani yang ada di Perancis, yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Bedak sampang, siapa mau sekarang beras ditumbuk? Ya plonteng semua. Wow. Loh, kita ini hari ini diem-diem ngaji dengan penuh kebaikan. Kita berkawan dengan orang Jepang yang bikin mic. Coba, ini dunia ini sekarang memang Islam ini berada di Nabi akhir, di zaman mereka ketemu dengan siapapun. Tinggal bagaimana di perjalanan ini kita ketemu orang pakai helm, gak pakai helm, mana ini gimana cara berjalannya. Yang putih-putih pakai peci ini buatan Cina. Peci kita buatan Cina. Kita apapun hari ini mau ribut 01, 02, ributnya pakai Facebook. Semua menggunakan lapaknya Mark Zuckerberg. Mau ngapain teh? Loh, ini loh dunia hari ini. Ini minum ini Danone, ini Prancis. Iya, Cino. Apa? Loh, kita ini diam-diam sudah berkawan dengan semua orang. Islam itu di situ mengajarkannya. Karena kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Ini gimana coba? Kalau sudah seperti ini kita bisa ngomong apa? Makanya Rasulullah hanya mewasiatkan satu hal, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan itu nakirah. Khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Sampai enggak tahu ngaji nahwu kan? Nah, kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia karena manusia enggak sempurna. Makanya kebaikan manusia enggak bisa berdiri sendiri. Coba ngaji ini baik enggak? Yang paling baik siapa? Ini. Nggak usah protes. Ngaji ini baik. Yang paling baik ini. Sendirian dikasih mic. Minumnya tiga. Dilihat semua. Loh, ini baik. Paling baik. Nggak usah protes. Nah, itu kan. Loh, ini orang paling baik kalau di pengajian ini. Tapi saya gak boleh mengatakan saya yang paling baik. Kenapa? Kebaikan saya ngaji malam ini terlihat karena ada Bapak Bupati yang bikin pengajian. Coba kalau gak ada Pak Bupati yang bikin pengajian, saya gak duduk di sini. Nah, kalau sudah begitu bisa ribut saya sama Pak Bupati. Baik mana? Ya baik saya. Kata Pak Bupati, ya baik saya. Pak Bupati bikin pengajian, kalau gak datang saya jelek. Kalau belum. Tapi kan itu dua ini sudah ributnya luar biasa. Siapa yang baik di antara saya dan panitia Pak Bupati? Pak Bupati juga diprotes sama anak buahnya. Pak Bupati kan gak turun sendiri, nyuruh saya katanya. Gitu. Itu sudah ributnya bertingkat. Itu. Nah, nanti kalau yang ribut lagi yang depan sini, kami yang terbaik Kiai, karena kami mau duduk di depan Kiai. Coba kalau kami gak ada yang datang dan gak duduk depan Kiai, ini bukan pengajian. Lah apa? Cek son. Gitu. Gak bisa. Betapa ini kita ini. Coba, ngaji ini menjadi indah. Yang paling berperan siapa? Tukang son. Coba kalau tukang sonnya marah terus dimatiin gitu. Berhenti. Jadi kalau ngaji ini masuk surga, tukang sonnya katut. Masuk surga. Nah, terus kemudian yang protes lagi di sana, tadi kan hujan, kalau kami nggak pasang tenda, udah pinggat semua. Yang terbaik kami yang pasang tenda. Lalu padahal dia sendiri waktu itu nggak sholat duhur waktu masang itu. Ada sudah, kalau udah seperti ini, kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ulama-ulama NU ini jelas sikapnya, mengambil sikap. Ulama NU kalau bikin hukum, namanya Nahdlatul Ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, menggunakan cara yakhsyallah mas'ulnya. Makanya ulama-ulama kalau NU ini ulama sih ulama ma'rifat. Nah, kalau yang tidak ada yakhsyallahnya, ulamanya ulama nakiroh. Nah, ulama kok nakiroh, jadi mubtada ya enggak boleh wong nakiroh kok mubtada. Ini kan musim orang pengen jadi mubtada semua padahal nakiroh. Khabarnya muqaddam. Nah, khabar muqaddam itu percaya huwa. Nah, ini dulu ya kita tiba-tiba. Makanya kalau bikin hukum ulama ini hati-hati. Kalau ulama nakiroh bikin hukum suka-suka dia, depan bagus, belakangnya potong. Rokok haram, bagus depannya bersih, ibu-ibu seneng. Tapi ketika rokok diharamkan ada masalah karena ad-dukhan tidak ada hukumnya. Nah, begitu haram tidak mau menanggung resiko. Kalau mengharamkan enggak apa-apa, tapi resikonya harus tahu. 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya kamu haramkan 174 triliun haram, masuk APBN, APBN-nya haram, untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok mestinya istiqomah, jangan lewat jalannya pemerintah. Dosa. Nah, ini bedanya ulama nakiroh sama ulama arifat. Lah makanya kalau NU biasa, kamu kenapa enggak ngerokok nak, pusing kiai, makro. Kenapa kamu ngerokok? Kalau enggak ngerokok pusing, wajib. Lah itu bedanya, bang haram. Lah kalau bang haram baca Quran juga haram. Kenapa? Karena seluruh percetakan Al-Quran sebelum dibeli oleh negara, pinjemnya ke bank. Pergi haji 25 juta masuk bank. Setiap hari kita transaksi menggunakan uang, uang keluar dari bank. Mikir dong. Lo ini kan pikir ini komprehensif, makanya jangan ikut yang ayu-ayu itu, jangan ikut. Tetap istiqomah dengan Nahdlatul Ulama. Lo itu. Lo kenapa lah kita ini hidup ini? Karena kita ini, lo. No, Pak Bupati cocok ini kayaknya. Iya. Penghasil mbako kok mengharamkan rokok, jangan, itu butuh basrul masail yang tinggi. Nah, ini loh, makanya Islam itu dari oleh Allah sudah diajarkan ke Jabal Rohmah, oleh Rasulullah diajarkan napak tilas ibadah haji, dan dalam setiap doa sholat kita diajarkan kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu kok tiba-tiba sekarang gitu nih, ayo. Ini pelajaran dari mana? Kalau orang Palestina ribut di sana menggunakan Hizbut Tahrir, enggak usah masuk sini bawa-bawa ribut di sini. Kamu kan tumbuh di sana, ributmu di sana. Kalau kau ribut di sana, jangan bawa ke sini. Kenapa? Itu tinggalannya Nabi Ibrahim, yang ribut pasti Islam, Yahudi sama Nasrani. Dimanapun kalau orang rebutan sawah itu pasti saudara. Kalau rebutan pematang sawah baru sama tetangga. Jadi kita ini ngelihatnya nggak terlalu, jangan terlalu jelimet. Maksudnya lu yang sana itu ribut, kalau nanti sudah mau duduk bersama, ini punya siapa, itu baru berhenti saling menghargai. Lah saling mengkafirkan sana, di sini dibawa-bawa ke sini, susah. Nah, inilah. Nah, ini nenek moyang kita itu sudah dari dulu sudah diajarkan itu. Jadi Islam itu menjadi jalan tengah dan jalan keluar yang luar biasa. Makanya jadi orang Islam setelah Isra Mi'raj itu indah, setelah sholat itu indah. Nah, setelah Rasulullah ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah diajarkan berhubungan naik ke atas, Rasulullah ke bawah namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Karena wal jamaahnya Rasulullah langsung namanya sahabat. Wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama Madura. Sampean belajarnya di sini. Wal jamaahnya Rasulullah makan 3 jari bisa sama-sama kurma sama roti. Sampai sini soto. Ya enggak bisa. Wal jamaah di sana korban unta bisa, wong lahirnya unta, sini kebo sapi, memaksakan diri korban pakai unta ya ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Sana pakai jubah masih bisa, tapi wal jamaah sukmat apa sampang enggak bisa karena harus pergi ke sawah nanam padi. Lu ini apa karapan sapi jubahan gitu yang keserimpet namanya. Lu ini lah, maka ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Nah, wal jamaah kita ini wal jamaahnya ulama ada di Madura. Cuman ini milenial banyak orang konslet. Karena cepatnya luar biasa. Ini enggak pernah kebayang 20 tahun yang lalu. Ini enggak pernah kebayang. Kita dulu lihat gajah Afrika nunggu flora dan fauna. Udah gitu diganggu siarannya Harmoko kadang. Tapi sekarang mana ada bisa ganggu? Cari di sini semua, kucing Afrika keluar, Hongkong India keluar di sini semua. Iki ya, Lia, ini semua. Dulu orang Madura kalau mau lihat TV, mikul aki kemana-mana. Kalau akinya habis, siarannya mingkup ngi. Sekarang mana ada, zaman itu udah enggak ada karena ini semua ada di sini, tinggal lihat di sini kinjeng kawin ada di sini. Manuk kedi itu ada di sini. Saya pernah itu ada orang tak cari di sini itu di Google terjemah itu. Burina beuncel. Ker-ker. Tayeng. Kreten. Asese tol bentol. Tak cari di sini ada. Ada. Loh, dari belakang kayak Bung Karno, pas dari depan kayak Bung Kalaan. Lu kan itu bisa dicari di sini, mana enggak ada yang susah di sini. 20 tahun yang lalu saya jatuh cinta, sakitnya luar biasa untuk memendam rindu. Kalau sudah rindu, kita cari kertas berwarna pink yang berbau harum, kita sulit tulis surat cinta. Tulis itu, Dek, aku rindu padamu. Engkau hari ini telah masuk penjara suci. Masuk pesantren maksudnya. Ke holy prison. Aku duduk di bawah pohon ini dengan penuh kerinduan. Setiap bayangan yang terlintas, aku seperti melihat bayanganmu. Engkau di sana, aku di sini. Kupaksa menuliskan saja cinta demi rinduku. Aku mulai enggak tahan. Tapi aku yakin kau juga merinduku. Terbukti malam hari ini, aku yakin kau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wow. Kirim itu. Aku kirim, seminggu ngenteni, sakit sekali. Rindu itu berat. Anak sekarang mana ada merasakan itu. Foto. Kirim, tulis muah. Loh, makanya dalam belajar agama pun, sekarang orang mudah di sini, mudah langsung di sini, lihat di sini, sehingga ketika ngaji apa yang pertama kali dilupakan, lupa dengan guru ngajinya yang ngajarkan alifat haa alifat roi. Yang di kampung yang ngaji alifat haa alifat roi itu kiaimu. Kamu sebelum lahir yang doakan dia, sampai kamu lahir yang doakan dia, sampai kakekmu mati dia yang ngurus. Tapi begitu lihat ini, kiainya berubah entah siapa nanti jadinya. Jangan gitu. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, muridnya ulama. Walaupun kita tahu ada di sini hadis nomor sekian, sudah kamu datang ke kiaimu. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang terhubung talaqqi kepada Rasulullah. Nah, kita ini wal jamaah, saya ini muridnya kiai-kiai. Ini cuma ngaji pada bapak saya muridnya kiai-kiai di Jawa sana, yang ternyata muridnya Kiai Hashim, muridnya Kiai Khalil, orang Madura, Pak, Madura juga. adem aja. Orang Madura. Dan Mbah Khalil ini wali. Bener-bener wali. Mbah Sim kalau mau ngaji gak boleh dulu. Sim jangan ngaji. Nyaimu mau masak gak ada kayu. Ambil kayu. Mau ngaji? Wallahu alam bis. Sawab. Ya Hasim mau ikut ngaji. Sim jangan ngaji dulu. Nimba air. Nyaimu mau mandi. Nimba selesai nimba. Wallahu alam bis. Gitu terus. Tapi Kiai Hasim tenang dan gak pernah suudon sama Mbah Khalil. Akhirnya apa? Program hatinya Mbah Hasim sama Mbah Khalil sama, gak ada suudon. Ibarat hardis sama flashdisk programnya sama. Ilmunya syar'it. Loh, kamu suudon sama gurumu, suudon sama kiaimu. Itu kamu suudon terus sekarang. Gak pernah kamu gak suudon sama Kiai NU. Ikut-ikutan bully kamu itu. Bilang kafir bully, apa-apa bully. Maka gak barokah orang sekarang ini ujungnya. Karena gurunya disuudoni setiap hari. Sama Kiai Said, siah. Suudon terus kamu itu. Jangan begitu. Diem kita, share it ilmu kita. Itu. Mbah Hasyim, Mbah Khalil, Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari belajar ke Mbah Khairon. Mbah Khairon muridnya Pak Abdul Wahid Solotigo, muridnya Pak Abdul Halim, mondok di tempatnya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan mondok tempatnya Mbah Jabbar. Mbah Jabbar mondok tempatnya Mbah Sambulasem, mondok tempat Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, mondok di tempat Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, mondok di tempat Sunan Bonang. Sunan Bonang mondok di tempat Sunan Ampel. Sunan Ampel mondok di tempat Mbah Ibrahim Asmorokondi. Mbah Ibrahim mondok di tempat Syekh Jumadil Kubro, mondok tempat Syekh Muhammad Pasih, mondok tempat Syekh Ahmad Jalaluddin. Syed Ahmad Jalaluddin mondok di tempat Syed Abdul Malik, mondok tempat Syed Alawi Amil Faqih, mondok tempat Syed Ahmad Sosib Mirbat, mondok tempat Syed Ali Khalid Qasam, mondok tempat Syed Alwi, mondok Syed Muhammad, mondok Syed Alwi, mondok Syed Ahmad Al-Muhajir, mondok Syed Isa, mondok tempat Syed Baidillah, mondok di tempat Syed Muhammad, mondok tempat Syed Ali Uroidi, coba mondok tempat Syed Bab, Syed Ja'far Sadiq, mondok tempat Syed Bakir, mondok tempat Syed Ali Zainal Abidin, diajar langsung sama Sayyidina Hasan Hussein. Ini putranya Sayyidina Ali yang mondok langsung di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Terus tiba-tiba kamu punya siratul mustaqim, mau kehilangan siratul ladina an'amta alaihim, ya maghdub dan dolin kamu. Ini loh pelajaran santri NU dari dulu. Makanya kalau Nabi Muhammad naik ke atas ziarah kita, ziarah ke makam guru-guru kita sini. Kalau sana kama sallaita ala sayyidina wa ala ali, kita diajarkan ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami awliya ila min al-masyariq ila magharib ya fi barriya wa bakhriya naqusul talal ya syamdil qadir al-jilani wa ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadati wa jaddatina wa naqusul khususan ila ruhi wa tul al-fatiha. Bukan gitu cara kita. Nah itu cara ahli sunnah wal jamaah dohiron wabah. Nah, lu ngono kok tiba-tiba dirubah sekarang, ya Allah. Jangan seperti itu, Dul. Yang ada dalam darahmu itu diajari alibata. Kalau kau tidak menerima ajaran gurumu, darahmu akan bergejolak menolak kebaikan yang ada dalam dirimu. Ini yang kadang itu mau sampai nih lu terima ilmu nih orang gelembongnya lu sepi gitu. Ya Allah, lo ini maka jangan ikut-ikutan yang model-model gitu ya. Ya Allah, saya sedih kadang ini. Madura itu popo guru rato. Iya. Iya dulu ya itu. Kok sekarang tiba-tiba lupa? Ini ahli sunnah wal jamaah. Lu makanya Islam itu jadi indah. Kita tahu wal jamaah Rasulullah di sana enggak dituliskan Quran karena hafal Quran. Tapi muridnya sahabat dituliskan Quran karena jauh dari Rasulullah. Muridnya sahabat dituliskan lagi karena Qurannya sahabat enggak bisa dibaca karena lungke-lungke kayak cacing. Diteruskan lagi titik-titik apa Quran lungke enggak bisa dibaca, kasih titik-titik tahun 65 Hijriah. Yang kasih titik-titik Abu Laswat Ad-Duali, sebar lagi enggak bisa dibaca titik-titik dok tahun 150 dikasih syakal fathah kafurah dhamma namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, sebar lagi yang baca berbeda, kasih ilmu karena lidahnya beda, Andalusia wadduha wadduhi, Turki mustaqim mustaqin, orang Padang lakan nudik, lakan nui Orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu. Orang Bali siratal siratal ladina anamta ni mak dumi ale meledol orang Bali. Orang Bugis alaihim alaihim, untuk urusan baca Quran lidah orang Madura memang paling bagus. Lidah Madura ini kalau sudah baca Quran itu sudah kayak orang Arab. Cuman kalau ngomong bahasa Indonesia masalah. Makanya ada cerita keributan antara marinir sama orang Madura di jembatan situ. Marinir dikeroyok sama orang Madura, marinirnya marah, setiap orang nyebrang ditanya, "Kamu Madura Jawa?" "Jawa, Pak." Lewat. "Madura Jawa?" "Madura, Pak." "Oh." "Madura Jawa?" "Madura, Pak." "Oh." "Madura Jawa?" "Jawa." Lolos. Ini orang Madura, temannya Pak Bupati. Saya bilang Madura ditempelinnya. Saya harus bilang Jawa. "Kamu Madura Jawa?" "Ajebe." Enggak bisa lidahnya kalau, tapi kalau baca Quran bagus. Madura itu, saya punya teman Madura lomba selawat. Kalah sama orang Jawa. Marah dia. "Kok saya kalah sama orang Jawa?" "Ya kalah, orang Jawa itu kalau baca selawat ngelik-ngelik kok." "Ngelik." "Iya, itu ngelik di Jawa." Orang Madura pulang, kita tahu caranya kalau mau menang harus ngelik ini. Akhirnya gimana? "Ngelik." "Siap, kita ngelik, Kak." Begitu tangkeng kita enggak salat lali. Lali. Loh. Lah itu kan, makanya orang kalau jauh wal jamaahnya beda. Yang ketemu Rasulullah enggak perlu bertanya, tapi yang enggak ketemu Rasulullah nanya, "Rasulullah ngomong apa?" "Oh, Rasul dulu ngomong ini gimana sih?" "Rasul merintah." "Kata siapa?" Kata ini. Ya udah tulis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Ini cuman dilarang. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersama Rasul, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza. Lah ini lihat tok raaitu Rasul yaf'alu kadza. Ini denger tok sami itu kok. Kalau kan itu di zaman Rasul yang enggak ada. Nah, semakin lama semakin bergerak. Islam ketemu orang Persia di bawah Sayyidina Ali. Makanya orang Persia kemudian masuk Islam, raja Persia namanya Rustum. Raja Rustum masuk Islam ngambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Karena orang Persia sebelumnya menyembah api. Api Persia ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Begitu masuk Islam apinya dibuang, manaranya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manara. Sampai Madura namanya Menara. Itu dari Persia, gak usah ribet. Makanya orang Persia begitu cintanya sama Sayyidina Husain. Nah, akhirnya lahirlah Syiah itu modelnya di sana. Makanya orang sana begitu cinta sama Sayyidina, karena itu keluarga. Lah kita di sini biasa aja. Terbunuhnya Sayyidina Husain tanggal 10 Asyura bagi orang Persia adalah sakit yang sangat mendalam, maka tidak bisa melupakan peristiwa itu. Maka kemudian Karbala diperingati dengan melukai diri. Lah kita di sini selalu melakukan peringatan bulan Asyura dengan nama Syura atau Syura, tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Bikin bubur merah putih karena tumpahnya darah dan pecahnya tulang ditandai dengan bubur merah putih, dan di bulan itu kita santunan anak yatim. Jadi Islam di Indonesia Islam dari ahlul bait, dari jalur dalam. Makanya enggak terlalu banyak nanya. Nah, yang dari luar itu nanya dalilnya apa, karena itu jalur luar. Jalur Wahabi pergi kemana mana pakai GPS. Mana GPS-nya kan gitu. Kita aja. Saya pakai patpal dari Sampang, makanya enggak perlu nanya-nanya. Coba kalau berangkat sendiri nanya, wong saya orang Jogja. Nah, itulah bedanya jalur dalam sama jalur luar. Itu aja sebenarnya, enggak usah. Lah makanya di sini biasa aja. Lah dari sana makanya orang Iran itu enggak ada namanya Yazid, enggak ada, wong dendam betul. Nama Muawiyah enggak ada. Makanya jangan bawa-bawa konflik sana ke sini. Waspada Syiah, di sini enggak ada. Pak Ali di sini namanya anaknya ya Yazid, biasa aja. Hadat Alwi itu lagunya Syiah, Ummi itu Syiah. Di sini lebih parah ada, dan enggak ada hubungannya dengan Syiah. Apa? Indong-indong. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, kenapa? Kok gak pakai nama Markona gitu? Kok pakai Siti Aisyah? Lu di sini biasa, Fatime jande kaye. Makanya ada peristiwa besar perebutan minyak di Timur Tengah. Wasitnya sesungguhnya adalah konflik Sunni Syiah. Agar kita ikut jadi supporter, maka cerita itu dibawa ke sini. Seperti pertarungan AC Milan dan Liverpool, kita dipaksa beli kaos jadi supporter. Allah. Nah itu makanya yang pinter. Dan NO gak pernah bisa dibujuki kayak gitu. Makanya NO, itu aja. Makanya orang jengkel betul sama NU itu karena jadikan supporter gak pernah mau, karena kiainya pinter gak pernah jadi korban gua. Yang baru-baru itu kan gua terus Bansel jaga gereja kafir. Begitu sekarang orang Selandia masjidnya dijaga orang Kristen. Hebat orang Kristen jaga gereja. Kenapa kalau mereka jaga masjid di kamu elu-elu kan? Kita jaga gereja, oh kamu Allah-Allah. Kamu gak istiqomah. Ini dunia kan? Indah itu sebenarnya kalau kita mau flashback. Kemudian dari situ Islam bergerak. Sisa satu Said Ali Zainal Abidin punya anak namanya Syekh Bakir. Syed Bakir tambah jauh karena konflik luar biasa di Timur Tengah, punya anak saya Ja'far Shotik. Saya Ja'far Shotik udah gak kuat hidup di Arab, pengen keluar dari Arab, curhat sama Rasulullah kakeknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashdilil zalimin bidul, biarlah yang ribut-ribut, wa akhrijna minna inihim, keluarkan aku dalam situasi, dari situasi ini. Punya anak Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak Sayyid Ubaidillah, menjauh punya anak Sayyid Isa, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh punya anak Sayyid Alwi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Alwi, menjauh punya anak Sayyid Ali Khulik Qasam, tambah jauh punya anak Sayyid Mirbat, menjauh tambah punya anak Sayyid Alawi Amil Fakih, punya anak Sayyid Abdul Malik, sampai Mongolia. Punya anak yang namanya Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campang, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara. Punya anak namanya Mbah Ibrahim Asmorokondi, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel sampai Surabaya. Dari jalur saya Jumatil Kubro, punya anak murid namanya Syamsuddin pindah Jawa Barat, bikin pesantren kuro di Kerawang, punya murid namanya Datuk Kahfi, punya murid namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, punya keturunan Mbak Abdul Latif, punya putra Mbak Khalil sampai Bangka Bantalan. Apa? Kata siapa? Duriya Rasul semua kiai di Indonesia itu, cuman generasi pertama. Campur orang sini sudah pesek-pesek, jelek-jelek. Nah, ini kiai-kiai ini duria semua, cuman sudah duria lawas. Nah, itu Pak Bupati Bangkalan itu, ya cuma jadi gini sudah, orang sini sudah. Semua mana itu. Nah, begitu saya cuma Tilkubro sampai sini, di sini Hindu. Wah, ini lebih berat lagi menghadapi orang Hindu, sebuah bangsa yang sudah cukup maju. Tapi Islam harus ditanam di Indonesia. Kazara in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastama'ada suqi wajibu zurru'an yaqidu bimul. Kemudian ditanam, sawahnya sama. Yang ditanami orang Hindu, yang ditanami orang Islam. Bahkan seandainya waktu itu ada Nasrani, sawahnya sawah Nusantara. Maka sawah Nusantara menghasilkan nama-nama Nusantara. Yang ditanam Allah, yang nampak pangeran, yang nampak Gusti, yang ditanam sholat, yang nampak sembahyang, yang ditanam adalah syaikhun ustadzan, yang nampak kiai, yang ditanam musholah, yang nampak langgar. Itu cara nanam. Kalau kamu nanam itu yang pertama kali nampak tanamannya apa enggak? Ya sawahnya yang nampak. Baru ketika tumbuh apa? Masih padi. Begitu panen baru bernama gabah. Kalau sudah dikiling namanya beras. Kalau berasnya cuil-cuil namanya menir. Itu dibuntel daun namanya lontong. Buntel janur namanya kupat tidak dibuntel namanya nasi, di kondol cecek namanya sebutir nasi, dublek-ublek namanya bubur, pantatnya kosong namanya intip. Indahnya luar biasa, berbagi aja. Karena kalau pakai Allah ribut, dihilangkan dulu sementara. Ya, lah itu loh. Begitu dihilangkan, ulama-ulama tahu apa yang harus dilakukan raja dan hamba. Inilah struktur kekuasaan di Nusantara. Harus disatukan. Tak ada raja, tak ada hamba. Bikin bentuk baru namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Hidup bersama saling bertanggung jawab. Karena hidup bersama saling bertanggung jawab, tidak ada raja, tidak ada hamba. Dilebur menggunakan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka leburan raja dan hamba menjadi ra'iyah yang dalam bahasa Indonesia disebut rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Terus ini kamu bilang negeri kafir, negeri tauhid. Kriminalisasi ulama, tapuk lambimu. Mikir dul. Lah begitu kalimat ro'iyah ini muncul, tidak ada kafir. Karena kafir itu melawan sesama, entah apa, melawan Islam. Yang hidup bersama bernama Rimi. Tapi kalau sudah menjadi yang saling bertanggung jawab, titipkan ke Rasulullah menjadi ro'iyah. Lah sudah dinama ro'iyah, kok kamu sebut kafir itu loh. Gimana sih kamu ini? Loh, nenek moyang kita sudah memulai yang luar biasa. NU meneruskan. Kalian sering menyebut kaum bukan Islam menjadi non-muslim. Tapi kalian gak punya dasar. Maka oleh Munas NU dibikinkan dasar. Biar kalau kamu nyebut gak keliru. Dibikinkan dasar malah ngamuk. Lah kamu itu utakmu biji atau gimana? NU itu bikinkan orang yang tidak punya dasar. Sudah nyebut non-muslim gak ada dasarnya. Oleh NU dibikinkan dasar, memang dari dulu penyebutannya sudah ro'iyah. Ro'iyah kalau ngumpul bicarakan yang baik-baik, namanya di dalam Al-Quran wasyawirhum fil amri, maka ketemunya para ro'iyah disebut musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillah, maka duduk bersama musyawarah tempatnya namanya majelis. Kalau mengangkat pemimpin, angkatlah pemimpin yang membarisi wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Coba. Yang menduplikasi ini semua ada di sini, punya murid namanya Datuk Ribandang pindah Sulawesi di Gunung Bawakara yang menyebarkan Islam di sana, duplikasi ro'iyah musyawarah di sana. Khatib Dayan murid Sunan Bonang pindah ke Kalimantan membangun sistem ro'iyah. Murid Sunan Ampel yang namanya Aryo Abdillah pindah ke Palembang membangun itu. Sehingga terjadilah sebuah institusi-institusi yang bersatu. Belanda datang dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi bersatu dalam satu ruang namanya wilayah. Karena ini dulu daerahnya para wali dengan disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh itu, makanya jadi bupati halal, jadi DPRH halal, karena ini negeri yang sudah dibentuk secara syar'i. Menggunakan apa? Menggunakan Pancasila. Karena ini hasil apa? Hasil kesepakatan yang dalam berbeda-beda. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa bersepakat dipikul dalam puluhan negara, kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nabi bersepakat dengan yang lain bikin piagam Madinah bainal muslimin wal mu'minin. Kita berbeda-beda bikin kesepakatan namanya Pancasila. Makanya ketika dipaksakan tujuh kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang menghapus siapa? Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga kita punya Pancasila. Lah apakah Kiai Hasyim salah? Ya enggak mungkin, Kiai Hasyim itu gelarnya Hadrotu Syekh. Hadratu Syekh mensyaratkan orang apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, maka jangan ragu kalau diolok-olok oleh orang yang punya apal hadis satu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binah. Jangan gitu. Kita ini jadi bangsa, makanya ketika Jepang datang yang bersepakat pertama kali dengan Jepang siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, jadi ketua Sumubu. Apa itu sumu bu? Organisasi keagamaannya Jepang. Akhirnya Bung Karno mengikuti kerjasama bikin peta. Tanpa disadari kesepakatan ini dibuli banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Karena ini para wali tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba tanggal 13-14 Agustus 45 Hiroshima Nagasaki dibom sama sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan dalam situasi status quo. Kalau Indonesia belum kerjasama dengan Jepang, mungkin kita belum merdeka waktu itu. Dalam situasi yang kosong, akhirnya apa? Jepang kemudian berkompromi dengan para pendiri bangsa, membentuk Dokuritsu Zumbi Tushakai, Dokuritsu Zumbi Inkai, yang kemudian dengan dikenal dengan nama BPUPKI dan PPKI, yang difasilitasi oleh Gubernur Jenderal Jepang yang ada di sini namanya Teiji Maeda, yang merupakan panglima ada di sini. Akhirnya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu. Makanya begitu dilawan sama sekutu datang, yang pertama kali menyerukan perlawanan para ulama santri lewat Mbah Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45. Kok tiba-tiba ada pelajaran Kiai Dahlan yang bikin resolusi jihad? Padahal Kiai Dahlan meninggal tahun 1923, resolusi jihad tahun 1945. Ngawur kok kenemen. Yo ini jadi jangan ulama kalau kerja jauh ya. Begitu negeri ini waktu itu bersepakat apa? Membentuk bangsa Indonesia. Ada yang mengganggu, ada PRRI, ada Permesta, ada DITII. Yang ngomong bangsa tinggal tiga, Bung Karno, NU dan PKI. Maka bersatulah dalam Nasakom. Semua orang membuli NU kerjasama dengan PKI. Tapi begitu 65 PKI yang berkhianat, yang pertama kali turun tangan siapa? Santri Nahdlatul Ulama. Makanya kalau dibilang PKI masih ada, NU tahu kok dulu dihabisi semua udah, jadi nggak bisa dibohongi. Habis sudah, nggak ada lagi. NU tahu habis sudah. Kita ini nyarinya aja udah susah sekarang, di mana udah nggak ada. Loh, ini berbicara bangsa, makanya tidak pernah santri tidak pernah melepaskan politik kebangsaan. Setiap bangsa terancam, santri pasti turun tangan. Makanya kalau Rais Am turun tangan, berarti ada situasi yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Pasti ada situasi yang sangat mengkhawatirkan sampai Rais Am turun tangan. Makanya saya gak perlu berkata apa-apa. Beliau Rais Am saya Surya. Apapun yang terjadi, kita akan terus bergerak. Urusan kalah, urusan nomor 2. Loh, coba. Setelah itu negeri ini aman. Apa yang terjadi? Pak Harto bikin asas tunggal tahun 81. NU sebelumnya ditaruh di P3. Ributnya luar biasa karena berada dengan kelompok yang berbeda. Begitu asas tunggal diberlakukan, NU dalam situasi sulit, tapi Gus Dur memimpin perubahan waktu itu. Apa yang terjadi? Urusan Pancasila, urusan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Tapi terkait ribut dengan Pak Harto, jalan terus, NU tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto kalah politik sama NU, akhirnya Mbak Tutut disuruh ngikut Gus Dur kemana-mana. Ketika Mbak Tutut ngikut Gus Dur kemana-mana, apa yang terjadi? Ya akhirnya Gus Dur nyupir, Mbak Tutut ikut. Akhirnya namanya penumpang itu Mbak bayar. Maka sebelumnya uang dari Pak Harto namanya riswah, setelah kalah dan naik kendaraan namanya ujroh, ongkos naik kendaraan. Bukan itu. Tapi akhirnya Pak Gus Dur capek nyupirnya. Akhirnya penumpang satu lagi dinaikkan. Apa yang terjadi? Naikkan penumpang anaknya Bung Karno. Akhirnya Mbak Tutut sama Bu Mega cakar-cakaran di belakang, meledak peristiwa 27 Juli tahun 96. Akhirnya dua singa capek berkelahi, maka kemudian yang terjadi apa? Yang momong singa yang jadi presiden. Jangan kau katakan kami bodoh, karena kami pernah punya pemimpin jadi presiden. Jadi kalau sekarang kemudian kita mencoba untuk menjadi pemimpin di Indonesia, jangan kau salahkan. Demi bangsa, kami rela berkorban. Loh itu kita gak usah ya, itu sudah. Wong saya itu udah ngecek semua tadi. Yang ngaji ini mesti NU gak? Bebis rasanya. Udah ada orang ngaji sampai jam segini mesti NU. Liane gak ada. Maka saya gak perlu berbicara yang lain, saya berbicara NU. Wong yakin ya NU gak? Bebis rasanya. Rupanya gitu. Cah disong. Nah itu, makanya kita kemudian dalam situasi seperti ini, ketika Pak Junaidi dan Pak Wakil mengambil sikap, kita syukur punya bangsa seperti ini, kita datang, saya datang, tak syukuri, tak delok. Ternyata alhamdulillah, kita punya pemimpin-pemimpin yang memang dikehendaki oleh kehendak masyarakat. Kita doakan aja kan gitu. Nah ini jadi antara sasakuran menjadi bagian dari negeri ini sama dengan mensyukuri pemberian Allah kita punya bangsa Indonesia. Bahwa persoalan dibuli dan segala macam itu biasa saja. Jadi enggak usah heran dan enggak usah kaget. Orang kalau enggak kebagian pasti bully biasa. Ya, tapi bahwa Islam harus punya jalan keluar yang berbeda, tetap kita rangkul, kita ajak berjalan bersama-sama. Kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim. Dan kita harus paham, kita ini ahli sunnah wal jamaah, pangkat muridnya ulama. Amma ba'du. Ini mukaddimah baru selesai saya. Ini baru pembukaan. Ini baru amma batu. Tadi saya sudah bilang amma batu belum? Nah ini baru amma batu, berarti mukaddimah selesai. Dia biasa, jadi kita ini punya bangsa yang seperti ini tuh indahnya luar biasa. Saya ini pengembara. Kalau mungkin dulu sebutan saya ini Ibnu Battuthah. Ini barusan saya pulang dari Australia. Saya sudah bilang hati-hati dengan caramu beragama yang sedikit agak kasar gini akan menghasilkan kekerasan di sini. Belum seminggu saya pulang meledos itu. Kenapa? Kita terlihat kasar kok mulai keras mereka. Sementara bangsa Australia sudah mulai berbicara, bangsa yang kulit putih mulai bisa menerima kulit berbeda, yang dari bangsa Spanyol dan dari bangsa Inggris sudah bisa menerima orang Maori, orang Fiji sudah bisa diterima di sana. Tapi yang datang menyebarkan bendera yang sebelumnya enggak pernah dikenal. Dikibarkan di sini ribut semua. Jangankan dikibarkan di sana, di sini yang sesama muslim aja ribut. Karena yang datang pada waktu awal kalimat la ilaha illallah sudah diletakkan menjadi tahlilan, diletakkan di seluruh bagian kehidupan bangsa ini. Yang baru datang belum ngerti cara meletakkannya, masih dibawa kemana-mana. Ya ribut. Terus tiba-tiba marah, kamu anti la ilaha illallah? Enggak, kita setiap hari sudah kita letakkan menjadi bagian dari zikir. Kamu anti? Enggak, saya anti bendera PKI palu arit. Tapi kalau ke sawah kami tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Ini bangsa dari dulu, kita punya merah putih. Belanda marah kita kibarkan di atas rumah. Masih marah tiang rumah kita kasih tebu. Masih marah kita kasih padi. Masih marah kita kasih kelapa. Masih marah kita kasih pisang. Besoknya masih marah kita datang ke situ bawa makanan. Oh mau makan aja ribetnya kayak begini. Begitu makanan habis, lama-lama padi mengering, kelapa mengering, pisang mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah bangsa kita Indonesia. Kalau udah mulai semua, kita sudah diajarkan, ini sudah selesai semua jadi bangsa. Tiba-tiba Ronin-Ronin datang ribut aja di sini. Malaysia sudah punya pengalaman, sikat semua yang mengganggu kebangsaan mereka. Mau ustadz mau beli sikat di Malaysia. Khotib harus dapat lisensi. Suara khutbah dicetak oleh negara. Lu kok di sini ente mengatakan kriminalisasi ulama? Emang ulamamu yang kriminal? Kita saya diundang ke istana padahal tampang saya kriminal. Gimana negara kriminalisasi ulama? Kalau datangkan aja kiai tampang kriminal. Di sini bisa orang ngaji sesukanya bisa. Bahkan surat Al-Isra berubah menjadi 176 boleh di sini. Bisa aja. Bahkan kafara yukafiru kufron boleh di sini. Kurang apa? Iya, kalau kita ditempiling kalau keliru di situ. Itu fa'ala ya fa'alu fa'alan tepat. Gitu kita diajari setiap hari. Iya kan? Itu dia diumpuk gitu. Balbala yubal bilu balbala tanwa bilbalan gitu. Sampai kita dulu ngaji aja takut pakai bahasa Quran biar bisa berlaku. Kita mesti menggunakan bahasa yang lain. Wama kokakulla wama fanta wasabrit wa tutubulimuna wa idha batuk-batuk minum qanidin. Agar tidak menggunakan Quran untuk latihan. Kokakulla fanta birwasabrit aqwa. Bukan dulu kita begitu, biar enggak menggunakan Quran, no, latihan no, langsung ngaku Quran. Wala qakun la wa ma fanta wa sabritu wa tudlimun wa tudlimun wa idza fatqabdu minum qanidin. Kul kudu kadal kesit godong jati kasabata tumul baimuna. Untul ya ya tang turta kita mampura. Biasa. Bede bede bede bede na bede. Nah sekarang apa aja enak kok di sini. Kamu mau ngomong apa bisa, enggak ada yang ngelarang. Bahkan kamu bilang orang tua Rasulullah masuk neraka aja di sini aman. Ngomong ini nanti gimana? Syekh Abdul Qadir kamu sebut musyrik, Imam Ghazali kamu bilang enggak paham Quran, enggak paham sunnah. Enggak ada yang marah. Bahkan kamu ngaji mengatakan Wali Songo tidak ada, itu aja ada di Indonesia. Padahal pengikut Wali Songo sebegini banyak, kamu berani mengatakan Wali Songo gak ada. Ini kan orang sudah parah. Wali Songo tidak ada, buktinya apa? Itu fiktif. Yang mengatakan gitu namanya Zainal Abidin, jenggotnya segini, dibales sama Kiai Said. Orang memang kalau jenggotnya panjang, goblok. Itu asalnya, sananya bales, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Tapi gara-gara banyak sekali yang datang bawa gorengan, jadinya ya bawa bimoli, goreng daging ayam, daging sakit, daging ikan. Masak, tumis-tumis, ya ribut akhirnya. Nah ini loh maka, tunggu aja dia lihat, semua akan jadi NU pada masanya, sudah. Loh yang anti Sayyidina sekarang sudah mulai pakai Nabi Hina kok. Baginda, Rasulina. Yang anti Suwo sekarang pakai Rukyah. Iya kan? Yang anti Ilah Ruhi sekarang permuka arwahnya. Nasi tumpeng gak mau, nasi kotak mau. Ingkung ayam gak mau, suwiwi tok mau. Alat musik gak mau tapi mulut mau tum, dem dum, tum, dem dum. Makanya mereka selalu mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya kembalilah, wong kamu pernah pergi. Nah aku belum pernah kemana-mana, kok kamu aja kembali. Ini dah kita ini punya bangsa, makanya terus ziarah ke sana cinta tanah air, ziarah ke sana cinta tanah air. Yang masih punya cinta tanah air kita, karena kita rajin ziarah. Orang Madura suruh ngebom Surabaya, enggak berani ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Tuban, enggak berani ada makamnya Sunan Bonang. Tapi teroris tidak ada perasaan apapun karena menganggap semua makam adalah kuburannya orang musyrik. Maka jangan pernah mencurigai santri, Pak Polisi. Pak Kapolres, jangan sekali-sekali mencurigai santri. Karena santri begitu mencintai negeri ini, karena ini dinamakan wilayah, artinya ini daerahnya para wali, santri penerus para wali. Santri gak akan pernah mengkhianati orang. Kenapa? Santri paling seneng kumpul. Ada orang lahir ngumpul, ada orang mati ngumpul sampai 7 hari. Kita ngumpul semua, tasyakuran ngumpul, tetangganya masuk rumah sakit kita datang ngumpul, pengajian ngumpul, yang lain sendiri-sendiri-sendiri. Ribut karena tidak biasa kumpul. Kita ini sholat aja nunggu kumpul semua. Misalnya jam 11:30 mesti sholat, mundur sampai jam 1. Demi apa? Nunggu biar kumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey. Masih belum datang ya Rabbana. Ya Rabbana. Saking apa pengennya kumpul. Kalau belum datang-datang ya tombo hati kalau di Jawa. Kalau udah capek ya diurukian, jangan. Kumpul doa, ngumpul. Yang satu doa, bismillahirrahmanirrahim, amin. Yang lain, amin, amin, amin. Kalau enggak santri enggak ada. Zikir bareng-bareng, la la ilallah, la la ilallah, gedek-gedek. Untuk mengingat bahwa kita awal jamaahnya ulama. Kalau zaman Rasulullah, zikirnya diem. Lah murid Rasulullah, dapat wifi-nya Rasulullah. Diem gini hatinya ke sana. Lah muridnya ulama, diem ya tidur. Dengan kita ini biasa aja. Makanya Islam itu kalau yang megang santri, indah. Makanya, begitulah. Puasa, jangan sering-sering keluar rumah kalau puasa. Tidur aja. Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena santri kalau keluar rumah masalah. Di Arab keluar rumah lihat padang pasir, enggak mengganggu. Tapi di sini keluar rumah lihat jambu. Lihat kalau tidur aja. Karena tidur terus kecapean, kiainya nunggu. Akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya dardor-dardor biar santrinya bangun. Maka bagi santri Indonesia enggak usah diributkan pakai mercon, karena mercon perangkat ahli sunnah wal jamaah. Kita Indonesia biasa aja. Pergi haji terlalu lama ngantrinya, latihan dulu di alun-alun sam. Sama lambai kalau makan. Kabarnya apa? Ya triplek. Terus diantarkan ke asrama haji ke Sukolilo Surabaya. 10 bis yang haji masuk asrama, yang ngantar belok kebun binatang Surabaya. Lo kan biasa. Cara kita beragama itu indah. Yang lain kan syek, bina, syek, bina, ya syek. Biasa. Tuh itu. Lah kan makanya tadi itu dikir itu enggak khusyuk. Apa salat itu sini kan enggak khusyuk. Karena pemancar lokal kan. Kalau sholat di Arab khusyuk, kalau di sini kan enggak khusyuk pemancar lokal. Ada sinyal bakso hilang udah. Allahu akbar. Ding ding bakso. Allahu akbar. Wi wi wi wi. Polisi lewat. Lah itu makanya kalau kiai sini takbirnya cuman Allahu akbar gitu, karena mata sini enggak bisa khusyuk. Allah. Ya itu nyetop apa itu. Makanya sini enggak ada terus salat terus kakinya begege-begege itu enggak ada. Karena sini kakinya salep 8. Salep single itu. Makanya kalau santri yang megang Islam indah dan semakin berkembang. Enggak ribet karena kita muridnya ulama. Santri Madura bagiannya sudah enggak banyak. Sholat sebegitu banyak, bagiannya ada yang cuma setahun sekali lebaran, ada. Ada yang cuma kebagian seminggu sekali, Jumat. Jumatan, biasa. Quran sebegitu banyak, ada yang cuma kebagian Yasin. Ada yang cuma kebagian Kulhu. Hadis sebegitu banyak, yang kebagian cuma innamal a'malu bin niyyah. Doa sebegitu banyak, kebagian doa makan sama doa ee. Ini muridnya ulama, makanya gak usah ribut-ribut. Di sini yang sholat ada, tapi habis sholat bantar dadu ada. Oh, di sini banyak loh. Nah, murid santri biasa. Ya, ada santri, ada bleter, kan biasa ya tuh. Iya, nah, makanya untuk nangani itu Pak Bupati pasrah sama klebun-klebun ini. Ayo Pak Klebun, ngomonganmu beda-beda ya ini. Iya tuh. Itulah di Indonesia maka biar tenang. Yang rukun kita ini umat yang jauh dari Rasulullah. Maka dikenalkan dengan sholawatan karena gak ketemu Rasul. Ya sholawatan dong. Sholawat itu kalau dipakai sholawatan. Mau pakai apa-apa akhirannya an orang Indonesia itu. Sarung-sarungan, tahlil-tahlilan, yasin-yasinan karena pakai apa-apa akhirannya an. Maka sholawat kalau dipakai sholawat. Tahan yasin dipakai yasin. Nah biasa aja, maka terus sholawatan. Ya Rasulullah, salamun alik, deng-deng-deng-deng-deng. Yang gemarnya dangdut. Duhai senangnya pengantin baru. Loh, kan orang Madura hobi dangdut. Orang Madura kalau sudah nyanyi dangdut, mana ada yang jelek? Bagus semua. Yus Yunus. Siapa kalau sudah nyanyi Yus Yunus? Terus Iwan. Imam S. Arifin. Wah, kalau Imam S. Arifin itu kalau sudah nyanyi bergetar saya itu kalau lihat Imam S. Arifin itu. Kalau sudah nyanyi, wah kalau saya nyanyi kalian diem nanti. Wah, Cinta Hitam. Oh itu lagu zaman ulama zaman bukan zaman no. Cinta Hitam ini. Judulnya gimana? Ini lagunya gimana Cinta Hitam? Ada kok itu lagunya. Imam S. Arifin itu. Ha ha ha ha! Lebih baik putus saja sudah. Bisa begini. Hubungan kita. Oh, itu lagu santri kalau putus cinta dulu lagunya itu. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Saya ikut idol lari semua itu. Aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Ini sebenarnya saya cuma menggantikan posisinya Pak Bupati. Pak Bupati kalau nyanyi, aku sambil nangis itu. Kita lihat. Refnya gimana itu Pak Bupati? Ada gak? Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Sudah. Nah itu yang suka dangdut, nyanyinya dangdut. Yang suka India, solawatan India. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asyah. Langsung nyantol lo. Afata ya jiratal alami ya uailal jum. Tumhiho India. Yang anak-anak muda, yang santri. Wassalamun samirun ulakini atajadat. Santri, yang tuwek-tuwek ya. Halo ya Nabi, salam alai. Itu kalau gak kalangan santri gak bisa yang begitu. Makanya Gus Dur jadi presiden waktu itu bikin solawatan. Ya lagu dangdut. Astaghfirullah. Astaghfirullah min al-khataya. Amalan Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Itulah ilah yang nyanyi grupnya Awara, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus, nggak kayak sekarang lagu bikin pusing. Di mana? Kemana? Tak tahu kemana. Ini lagu mau nanya. Sampai Ayu Ting Ting suaminya minggat gak tahu. Ini loh lagunya Inul yang muter pokoknya. Sampai kiai-kiai seinulnya goyang setan itu. Rumah jong, goyang iblis tuh jong. Gimana nih kek? Iblis. Yang gak apa-apa cuman Gus Dur dok. Gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Gus Dur dimarahin juga. Gus Dur liberal. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim buntet. Gus bawa ke Cirebon. Tak bawa Gus Dur. Diadili di sana. Gus, Anda mengatakan goyang Inul enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah goyang kok pantalnya ngeplek ini. Enggak apa-apa bagaimana? Jawab Gus Dur, "Lah apa sampean lupa kok enggak lihat?" Akhirnya terus enggak ada. Nah makanya ada yang protes, apa solawatan kok berbeda-beda, model begini, model begitu. Ya kita orang Indonesia, Islam ini berbeda-beda, wong penggemar Rasul beda-beda. Wayang nggak bisa, kalau solawatan bisa, wayang nggak bisa. Wayang itu Jawa tok bagusnya. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip, nggak bagus. Indonesia tanah airku bagus. Kalau bahasa Madura, Indonesia tanah air ringkok nih cerita. Azan itu juga gak bisa dirubah. Ya Allah sholat. Itu azan. Ganti dangdut rusak. Hayyala sholat, hayyala sholat, ya rusak. Makanya gak ada yang ganti azan. Terus ada yang protes, apa sholawatan kok pakai juket-juket bawa bendera. Ya nana, ya nana, kan pakai bendera biasanya. Ya orang cinta, kamu kok ribut, kenapa? Orang yang sholawatan, sholawatnya menghasilkan mahabbah. Mahabbah itu dari dulu memang ekspresif. Ya nana. Orang pacar dari Jawa jadi yes. Ini biasa. Cinta dari dulu itu memuji-muji. Hulu kamu berlebihan. Masa anta Samson, anta Badrun. Kamu seperti rembulan, kamu seperti matahari. Cinta memuji dari dulu. Di wajahmu seperti purnama. Padahal jerawat dok. Bahkan kalimat cinta itu sepertinya musyrik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Musyrik itu. Kalau kalimat cinta kamu sebut musyrik, kamu ukur dari bahasa fikih, keliru kamu. Karena kalimat cinta memang aneh. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah kalau dilihat dari ilmu fikih, musyrik. Masa gak ketemu sehari, mati. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta, kamu bahas, kelahi kamu sama bapakmu caro itu. Kamu mana kurang ajar. Masa segede itu kepalamu mau balik ke rahim ibu. Ya gak ada habisnya. Roma Irama punya kalimat cinta. Musyrik, coba lihat. Ku tahu rumus dunia. Musyrik, kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Kalimat cinta itu begitu. Pacar hilang, nanya Allah, gak SMS. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang, nanya Allah. Makanya yang mampu menggambarkan kalimat cinta yang paling indah itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menggambarkan kalimat mahabbah dalam kitab Qishatul Anbiya tentang manuk kedi. Manuk kedi ini jatuh cinta sama kedi perempuan. Digambarkan merayu di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dek kedi. Apa mas kedi? I love you, apret. Wah manuk gede ini langsung berdiri di atas singgasana Sulaiman. Dek gede, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku rindu padamu. Kalau engkau sepelekan cintaku padamu, awas kamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kalau aku harus menghancurkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan. Kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku. Ini manuk gede yang segini itu semboyannya. Nabi Sulaiman yang dengar itu ketawa. Gede, gede. Gede, gede. Lambemu. Mulutmu itu ada ya. Jawabnya ketik ya Sulaiman. Jangan begitulah. Aku mengerti. Aku gak akan mampu menghancurkan kerajaanmu. Aku kecil. Tapi kamu mesti ngerti ini kalimat ketik. Kalau lagi jatuh cinta. Duh. Lah terhadap Rasulullah ini tentang bahasa mahabbah. Kalau sudah berbicara mahabbah, harus menggunakan ilmu mahabbah. Bahasa Quran menggunakan ilmu Quran. Kalau enggak konslet semua. Yang satu khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin, yang satu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ilmunya enggak pas konslet. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sama fikih iso konslet. La talbisul haqqo bil batil. Tapi qawaidul usul menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mazalih. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Al-masyakratu tajlibul taisir. Quran sama tasawuf iso konslet. innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, tapi hikam dibuka dengan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa tak konslet? Makanya kalau kalimat cinta itu berat. Rabi'ah al-Adawiyah jatuh cinta sama Allah, bersenandung, dan sampai hari ini jarang orang berani mengatakan itu untuk kepada Allah selain puisi. Ya Allah, kalau ada nikmatku buatku di dunia, aku enggak butuh. Enggak, aku enggak butuh. Berikan sama musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku enggak butuh. Berikan sama kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena pengin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau ya Allah, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani. Ini kalimat mahabbah. Makanya orang-orang santri kalau sudah sampai mahabbah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha. Ya hanana. Kokoknya itu gak bisa saya nirukan. Kalau depannya saya berani taruhan sama Habib saya. Bagus saya. Tapi pas kokoknya gak bisa nih. Itu ternyata sulit, berat. Coba ya, bendera slang ya naik. Bendera sepak bola naik. Iwan Fal ini cinta. Madhab cinta jangan kamu ukur dari madhab. Bagaimana cintanya begitu? Cinta kok. Makanya orang-orang sekarang ini karena gak mengerti. Orang gak tahu. Nah kita santri ngerti karena sholawat. Kita pakai sholawat. Dan dari sholawat kita menghasilkan mahabbah. Dan dari situ kita mengerti arti apa rindu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti makna kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita ngerti makna ahli sunnah wal jamaah. Kita wal jamaahnya ulama, karena kita berkedudukan sebagai murid ulama, biar gak lupa dikasih nama Nahdlatul Ulama. Ini saya angin ya oleh maham ya muka-muka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap gak jawab, memang orang pangkatnya. Memang gak kelasnya. Kita ini kelas Sayyidina Ali yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah ya. Jadi ini sekarang semua yang kita ada di sini dalam wilayah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita hanya mengikuti pemimpin-pemimpin kita untuk menyampaikan sesuatu yang namanya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semoga keberadaan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menjadi maslahah buat kita semua. Kita doakan. Ya memang enggak ganteng-ganteng amat sih Pak Bupati ini. lu kan biasa aja, jadi kan enggak usah dibandingkan kalau wah ini kalau nanti kayak gubernur Jakarta ya Pak Bupati yang enggak bingung pesek gitu. Enggak usah dibayangkan, biasa aja, makanya dipilihlah pemimpin yang persis mirip seperti kita ya kayak gini nih. Ya biar nanti kalau sampai curhat juga enggak terlalu ribet. Assalamualaikum Pak Bupati, dadah. Paling itu. Pak Bupati, nggak ada di Indonesia pemilihan serentak oh, sampai dua kali kalau nggak mampu. Itu aslinya karena pengen ikut nggak diajak, maka minta dua kali biar bisa ikut bareng. Mudah-mudahan ini semua malam hari ini menjadi keindahan dan kerinduan kita menjadi orang Indonesia. Semoga semuanya menjadi manfaat, dan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayyul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masih ada doa ya, yang lebih sepuh yang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian tauhid keagamaan dan kebangsaan dari Hadrotis Syekh Haji Ahmad Muafiq. Mudah-mudahan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Hadratus Syekh K.H. Syafiuddin Abdul Wahid. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ij'alna min ar-rasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinil Islam wa amitna 'ala al-iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتقبل منا بأسرار الفاتحة.